Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cimasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, brosurnya? Ada pertanyaan dari brosur, Tad. Brosur halaman 3, di surat Ibrahim ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadz dzulumati ilan nuri biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan seizin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Mohon diterangkan pada kalimat supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang, Ustaz. Jelas gitu kan? Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Al-Qur'an. Wahyu yang disampaikan lewat malaikat Jibril untuk semua umat manusia lewat utusannya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fungsi Al-Qur'an itu mengeluarkan manusia dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Bahkan sebelum itu ada kan dalam surat Al-Maidah itu, coba dibaca. Di halaman pertama masuk kedua itu. Kan hampir sama itu. Di surat Al-Maidah, di brosur halaman pertama masuk ke halaman kedua. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nuri biidznihi wa yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nuri biidznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Ya, sama kan? Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu rasul kami menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya. Dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ya, sama kan? Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Wa yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur biidznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Jadi Quran itu memberi petunjuk pada manusia kepada jalan keridho yang diridhoi oleh Allah, jalan kepada keselamatan. Mengangkat manusia dari kesesatan ke jalan keselamatan. Dan mengeluarkan manusia dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Kalau pada ayat yang sudah tanyakan tadi, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadz dzulumati ilan nur, sama kan? Jadi Allah menurunkan kitab ya kepadamu Muhammad, kepadamu Nabi Muhammad itu yang kamu sudah sebarkan, kitab yang diturunkan oleh Allah yaitu Al-Qur'an itu, supaya kamu bisa mengeluarkan dengan Al-Qur'an tadi, bisa mengeluarkan manusia itu dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Jadi Quran itu menuntun manusia dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. gelap gulita di sini, terutama masalah akidah. Ya, saudara-saudara yang datang ke sini kan banyak hidup dalam kegelapan, ya, akidahnya. Minta selamat, ya, kepada Kiai Brojol. Minta selamat kepada macam-macam itu. Itu kan gelap. Oh, cuma keris seperti itu, apalagi yang jenenge semar mesem itu. Wujudnya apa semar mesem itu? Ya? Oh, blebean mesti kuning digambari semar dari pengasihan. Terus dikasih ake, mendatangkan rezeki. Nah, itu kan kamu mendatangkan rezeki dari ake, dari semar mesem, dari tulisan Arab. Rompi katanya itu lembu sekilan dipotap, tombak, dipanah, dibedil, kurang sekilan terus atau kenek. Nah, keselamatanmu kan dari situ. Kan gelap tuh, dari keyakinan akidahmu gelap. Telah membaca, mempelajari Al-Quran, wadang, terang, benderang. Ternyata kamu ditipu. Ditipu. Ya. Jadi kalau salat, salatnya selalu ihdinash shiratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, selalu dibaca itu. Tapi kenyataannya minta selamat kepada rulang macan. Ya toh, minta rezeki itu yang lulusan-lulusan Arab itu dan panennya apik. Surat Yasin ditulis, dicelupkan nenggon air putih, disiramkan nenggono, nenggon tandurane. Nah itu kan ditipu. Sebelum kita semua atau kamu mengaji Al-Quran dengan betul, wah itu diuri-uri. Pokoknya saya ngambil setut tulisan Arab ke kemana-mana dibawa. Quran Istanbul. Kamu baca aja enggak bisa, memang enggak bisa dibaca. Nanti ini digowo. Nah. Di situ kan kesalahan tuh di situ. Jadi gelap. Terus asih surah wedi. Bulan Muharram takut punya kerja. Karena bulan ini miliknya siapa? Nyiro Kidul. Nyiro Kidul itu wujudnya apa tuh? Nah, apa ada apa tidak? Ya kok kamu takuti? Ada saja tidak kok ditakuti itu gimana? Ya? Terus kalau gerhana bulan, nutui lesung. Karena bulannya dipangan, toh lah. Ya toh? Lah ngaji tahu, oh gerhana bulan ini. Masa buta kok mangan? Nah, nek pil buta gue pakai. Ngerti pil buta? Ya. Kalau di sini pil buta ini, apa itu namanya? Kelenyem apa gondomono itu lah. Lah, gue pangananmu. Lah, nek gue tidak salah, makan pil buta boleh. Jeneng gue ya. Nah itu semua setelah kamu ngaji, semua yang semula diyakini mendatangkan rezeki, mendatangkan keselamatan, mendatangkan berkah, mendatangkan ya kesuburan tani dan sebagainya, hilang semua. Malah ada yang takut dengan hari lahir. Ya, dengan weton, nah itu hilang semua. Nogo dino, nogo sasi, nogo tahun, apa-apa, itu dah. Itu. Nah, itu gelap. Maka orang kadang-kadang mau kemana-mana takut karena ini, ya, wetanku ora cocok, wetanku wage, nek nyambut gawe, golek gawean, atau golek jodoh, melaku kalor, rapat, ora selamat, takut ini melaku ngidul. Ya dah, melaku ngidul, apa melaku ngetan, pokoknya juga melaku ngalor. Nah, yang begitu-begitu itu, ya, jadi takut yang terbelenggu jadi gelap, maka setelah ngaji Quran semuanya itu hilang semua. Nah itu, maka itu Quran mengeluarkan manusia di gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Tidak ada hari jelek untuk lahir itu tidak ada. Noko dino, noko sasi, noko tahun itu tidak ada. Keselamatan bukan ditentukan oleh weton, bukan. Ya, orang lahir, weton itu hari lahir. Kapan saja, jam berapa saja, hari apa saja, baik. Baik. Yang tidak baik kalau enggak bisa lahir. Ya. Kalau bisa lahir itu jam berapa, kapan, di mana, baik semua. Lahir bulan Muharram, bulan Suro, baik enggak? Baik, aja nek arep lahir sasi Suro diampet. Aja sasi Suro iki rapik iki. Iso ditokke sapar wae. Nah. Ndak. Selak kelintingan kon ngampet. Nah, itulah itu. Jadi Quran itu Nabi Muhammad kan diturunkan toh? Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika. Dalam Quran diturunkan kepadamu, mu di sini mu Nabi Muhammad. Litukhrijan nas minal dzulumati ilan nur. Kamu saya beri Quran itu supaya kamu bisa mengeluarkan manusia dari gelap gulita ke cahaya yang keterang benderang. Dengan kamu mengajarkan Al-Quran, manusia nanti akan bebas dari kegelapan. Tauhid yang salah, yang keliru. Ya. Nanti kamu akan mengeluarkan manusia dari gelap gulita cahaya yang terang benderang. Apalagi? Brosur halaman 4 masuk ke halaman 5. An ibni Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khotoban nasa fi hajjatil wada'i. Faqala qad ya'isa syaitanu an yu'bata bi ardikum walakinnahu radiya an yuta'a fi ma sifa dhalika mimma tahaqaruna min a'malikum. Fahdharu ya ayyuhan nas. Inni qad taraktu fikum ma inni atasamtum bihi falan tadillu abada. Kitab Allahi wa sunnata nabi. Inna kulla muslimin akhul muslimi. Al-muslimuna ikhwatun. Wa la yahillu limri'in min mali akhihi illa ma'atahu anti binafsin. Wa la tadlimu. Wa la tarji'u min ba'di kuffaron. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah kepada orang banyak di kala haji wada. Beliau bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa bahwa ia akan disembah di tanah kalian ini. Tetapi ia puas ditaati pada selain demikian, yaitu dari apa-apa yang kalian anggap remeh dari amal perbuatan kalian. Maka hati-hatilah kalian, hei para manusia. Sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kamu sekalian apa-apa yang jika kamu sekalian berpegang teguh kepadanya, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Sesungguhnya setiap orang Islam adalah saudara orang Islam. Orang-orang Islam itu adalah saudara. Tidak halal seseorang mengambil harta saudaranya kecuali apa yang ia berikan dengan senang hati. Dan janganlah kalian berlaku zalim. Dan sepeninggalku nanti, janganlah kalian kembali menjadi kafir. Sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Mohon penjelasan pada hadis ini, terutama pada kalimat, sesungguhnya syaitan telah berputus asa bahwa ia akan disembah di tanah kalian ini, tetapi ia puas ditaati pada selain demikian, yaitu dari apa-apa yang kalian anggap remeh dari amal perbuatan kalian. Jadi dulu orang-orang Arab itu sama menyembah patung, menyembah berhala, ya ta? Lata, Uzza, Manata dan sebagainya. Dan di sekeliling Ka'bah itu dulu banyak patung-patung berdiri. Dan Nabi Muhammad datang, diutus oleh Allah membawa Al-Quran, disebarkan kepada umat manusia, jadi tahu. Maka keyakinan yang gelap tadi menjadi terang. Patung itu diajak ngomong aja enggak bisa. Kok disembah-sembah, dimintai apa-apa. Iya. Dia berdoa, mohon, minta, enggak bisa. Dijak rembukan, ya rasa wangsulan, lah kok dimintai apa-apa. Nah, maka itu hakikatnya menyembah-nyembah patung itu menyembah setan. Maka setelah Islam tersebar, orang-orang Arab pada saat itu mengetahui tentang Islam, akhirnya setan putus asa untuk disembah. Dah enggak mau nyembah patung lagi orang, dah. Karena tahu, Nyembah patung itu sama dengan nyembah setan kan, dosa, syirik itu. Nah, setelah tahu Islam, tidak mau lagi, maka setan putus asa untuk menjadikan orang di Jazirah Arab sana, orang Islam menyembah dirinya, nyembah patung. Nyembah setan itu putus asa, tetapi dia puas. Dia di apa pada dirinya tidak disembah, tapi dia puas membelokkan manusia berbuat dosa, tetapi dianggapnya itu melakukan suatu perbuatan yang dosa, tapi dianggap yang remeh rapopo itu aja. Nah ini maka dikatakan di sini, dia merasa puas. Untuk apa? Puas ditaati pada selain yang demikian, ya, selain disembah, dia tetap taat, masih mengerjakan apa-apa yang kalian anggap remeh dari amal perbuatan kalian. Padahal itu amal dosa, perbuatan dosa, dianggap remeh aja. Termasuk apa contohnya? Membicarakan aibnya orang lain. Menyebarkan berita bohong. Watahsabuhum watahsabunahu hayyinan. Coba surat Nur lagi itu ayat 16 ayat berapa itu. Kamu mengira menyebarkan berita bohong yang tidak jelas sumbernya, jelek itu kamu anggap ringan saja. Padahal di sisi Allah itu perkara berat, tapi kamu anggap itu perkara yang remeh saja. Jadi menyebarkan berita bohong, apalagi fitnah, itu perbuatan dosa yang besar. Siapa yang paling banyak menyebarkan berita bohong itu, paling banyak memikul dosanya, paling berat menanggung akibatnya. Walaupun itu berat, dosanya besar, akibatnya mendapat siksa yang berat di sisi Allah nanti, itu kamu anggap sesuatu yang remeh saja. Jadi baca surat Nur itu. Surat An-Nur surat ke-24 ayat 15. Italakkaunahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laisa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyina. Wa tahsabunahu hayyina. Terus? Wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi 'adzim. Nah, lihat. Di sisi Allah itu sebenarnya perkara berat, tapi kamu anggap remeh saja, ringan saja. Coba dibaca artinya. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut. Dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang kamu tidak ketahui sedikit pun juga. Dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Ya, itu puas setan kalau kamu mengamalkan hal yang seperti itu. Setan sudah merasa puas sekali. Biar tidak menyembah setan tidak apa-apa. Tapi setan merasa puas karena manusia, orang Islam, masih selalu melakukan perbuatan dosa, perbuatan atas tipu daya setan. Sebetulnya itu suatu perbuatan dosa yang besar, tapi dianggap sesuatu yang remeh. Orang opo-opo. Itu dicontohkan di situ ketika kamu mendengar berita bohong dari mulut ke mulut. Terus kamu katakan dengan mulutmu juga. Kalau kamu ditanya, mulutmu mengatakan begini, kamu dari mana? Dari teman saya. Temanmu dari temannya lagi ya. Ya fatkul jari kita. Jari ini, itu katanya begini, katanya begitu. Ketua cerita betul, tapi kalau ditanya, katanya. Katanya. Kamu tidak mengetahui, sama sekali tidak mengetahui. Permasalahannya tidak tahu, hanya dengar berita dari mulut. Terus, dari mulut tadi ke mulut, sambung ke mulut itu sampai ke telingamu, mulutmu memberitakan juga. Kamu mengira memberitakan sesuatu yang tidak jelas permasalahan sumbernya, atau sesuatu yang jelek tadi, watahsabunahu hayyinan. Kamu mengira yang begitu adalah rapopo, ringan saja gitu. Padahal, wahuwa indallahi azim. Perkara kamu menyebarkan berita bohong dari mulut ke mulut yang kamu sebarkan dengan mulutmu tadi, itu di sisi Allah itu perkara yang besar. Lah kok kamu anggap berita ringan, sesuatu yang ringan saja, sehingga kamu banyak menyebarkan berita itu. Nah inilah contohnya. Itu perbuatan setan. Jadi kalau mulut kita suka menceritakan sesuatu kejelekan orang lain, apalagi dasarnya hanya fitnah, sumbernya dari katanya-katanya, nah itu berarti terperangkap dengan perbuatan setan. Nah, wes aja nyembah aku ndak apa-apa ning kowe ngono terus ya. Yang rasane wong menyebar berita fitnah, mengatakan yang tidak tahu sumbernya, kamu beritakan kemana-mana, udah. Nah, itulah. Itu dosa besar, itu di sisi Allah dosa besar. Lah kamu anggap ringan, maka ngeculke omongan itu ya enteng wae wong dianggap ra apa-apa kok. Dianggap enteng aja. Nah inilah ini perbuatan setan. Maka kalau terjadi begitu bagaimana? Nabi memerintahkan. Kalau kamu ingin selamat dari tipu daya setan tadi, berpegang teguhlah kepada yang ditinggalkan Rasulullah itu, kamu dijamin tidak akan sesat selama-lamanya. Yaitu berpegang teguh kitab Allah, maksudnya Al-Quran, dan sunnah nabinya, hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Kalau kamu berpegang teguh Quran dan sunnah, sudah, itu akan selamat. Dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun tidak akan sesat kamu. Kalau pegang teguhnya Quran dan sunnah. Ya itu, maka di sini yang dikaji di sini, apa yang diwariskan di Rasulullah yang dijamin keselamatannya untuk selama-lamanya itu, selama kita pegang teguh itu. Maka terus dipesan oleh Rabi juga, janganlah kalian berlaku dolim. Ya. Dan sepeninggalku nanti, janganlah kalian kembali menjadi kafir. Bagaimana maksudnya orang Islam menjadi kafir? Kalau sampai kamu membunuh saudara sesama muslim, kafir kamu. Maka kalian memenggal leher sebagian dari yang lain. Sibabul muslim fusukun. Waqitaluhu kufrun. Menghina sesama muslim, merendahkan sesama muslim itu fasik. Memeranginya atau membunuhnya orang muslim, kafir. Maka Rasulullah mengatakan, jangan peninggalku nanti kamu menjadi kafir, artinya satu sama lain, sesama muslim saling bunuh-membunuh. Ya, kalau orang muslim membunuh orang muslim itu jadi kafir itu. Lah kalau sudah sama saling membunuh, berkelahi ingin saling membunuh, kafir semua. Maka al-qatil wal-maktul, finar, kata Nabi, karena orang kafir, ya, pun kamu Islam, dia Islam, kamu berkelahi, ingin saling membunuh. Maka siapa yang membunuh, siapa yang terbunuh, semuanya masuk neraka. Ya, maka darah seorang muslim itu haram hukumnya. Dialirkan darahnya, diperangi itu haram. Kehormatannya diinjak-injak, diremehkan, direndahkan, dijatuhkan, haram. Nah, maka setan juga tidak putus asa mengadu domba. Ya. Tidak menyembah setan, tapi setan aktif untuk mengadu domba umat Islam ini. Masalah sedikit berkelahi, masalah dilit berkelahi, udah. Ya. Sehingga kalau sudah berkelahi itu, lupa ini saudara saya, ini saudara saya. Apa orang lucu? Ya, lawang podo-podo armateni saudaranya, kono tekbir, Allah Akbar, kono ya tekbir, Allah Akbar. Harusnya kalau sudah sama-sama nyebut Allah Akbar itu harusnya rangkulan, damai, oh kamu saudara saya, toh. Kamu saudara saya, aku saudaramu. Kalau kamu dan saya saudara itu, ya haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya. Ya itu, maka harus menjadi persaudaraan, ternyata kamu saudaraku, kamu muslim, saya muslim. Kata Nabi, al-muslimu akul muslim. Saudara sama muslim itu saudaranya. Kalau nekat kamu bunuh-membunuh, tidak ada yang mati syahid dan tidak ada yang menjadi pejuang. Semuanya masuk neraka. Apalagi? Brosur halaman 6 masuk ke halaman 7. Anabi Musa anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Masalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama salil ghaisil kasiri asaba ardan Fakana minha naqiyatun qabilatil ma'a fa'ambatatil kala'a wal 'ushbal katsira wa kanat minha ajadibu amsakatil ma'a fa nafa'allahu biha annasa fasharibu wasaqau wazara'u wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'anun la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Fadzalika masalu man faqiha fi dinillahi wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bih. Fa'alima wa 'allama wa masalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bihi. Rawal Bukhari. Dari Abu Musa, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, perumpamaan apa yang Allah mengutusku dengannya, yakni petunjuk dan ilmu, adalah seperti hujan lebat yang mengenai tanah. Di antara tanah itu ada yang subur, yang dapat menerima air, lalu menumbuhkan rumput dan tumbuh-tumbuhan yang banyak. Dan di antaranya ada pula tanah yang keras, dapat menahan air, tetapi tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka dengannya Allah memberi kemanfaatan kepada manusia. Mereka bisa minum, memberi minum ternak dan bertani. Dan air hujan itu mengenai pula tanah yang lain, yaitu tanah keras dan licin, tidak dapat menahan air dan tidak dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Demikian itulah perumpamaan orang yang paham tentang agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah mengutusku dengannya. Ia mengetahui dan mengajarkan kepada orang lain, dan perumpamaan orang yang tidak mengangkat kepalanya dan orang yang tidak mau menerima petunjuk Allah yang aku diutus dengannya. Hadis riwayat Bukhari. Mohon penjelasan pada hadis ini, Ustaz. Jadi Rasulullah menjelaskan, Rasulullah diutus oleh Allah itu membawa Al-Qur'an. Al-Qur'an yang disebarkan oleh Rasulullah disampaikan kepada manusia, diterima oleh hati-hati manusia. Hati yang menerima Al-Quran itu, Rasulullah menggambarkan atau suatu perumpamaan, ya, hati itu laksananya tanah. Quran digambarkan laksana air hujan. Ya. Ketika hujan turun, jatuh di beberapa tempat, ya, tanah yang berbeda-beda. Kalau tanah itu subur, kejatuhan air hujan tadi bisa menyimpan air dan bisa menumbuhkan tanaman-tanaman. Sampai rumput-rumput pun ikut tumbuh. Yang dikatakan tanah kering, tanah mati, Allah menghidupkan setelah diturunkan air hujan itu. Itu perumpamaan orang yang diberi Al-Quran, hatinya seperti tanah yang subur tadi. Dia bisa mengambil ilmu itu dan bisa menyebarkan ilmu kepada orang lain. Dan bisa manfaat pada dirinya. Dan manfaat juga pada orang lain. Maka digambarkan seperti tanah subur itu, begitu turun kena hujan, tumbuh tanaman-tanaman. Yang bisa mendatangkan rezeki buat manusia, bisa untuk minum manusia, bisa untuk mendatangkan rezeki untuk binatang dan sebagainya. Sangat bermanfaat. Hujan turun di tanah subur. Yang kedua, hujan tadi turun di tanah yang keras. Tetapi bisa menyimpan air. Bisa menyimpan air, tetapi tidak bisa menumbuhkan tanaman. Ya. Air itu misalnya dalam satu waduk apa piye lah. Tanah itu wah, air tetap tertampung di situ tapi tidak bisa menumbuhkan tanaman-tanaman enggak, tapi bisa menggenang air. Lah air itu bisa diambil manfaatnya oleh orang lain. Ya, bisa manfaatkan. Lah yang satu lagi digambarkan seperti tanah yang keras dan licin. Tidak air turun, hujan tadi tidak bisa menyimpan air dan tidak bisa menumbuhkan tanaman. Licin sekali. Ya, malah meleset ke wong, gak ini tiba sudah. Nah ini artinya orang yang diberi ilmu Al-Quran tadi tidak membekas sama sekali. hati ditibani Quran itu orang membekas apa-apa. Jatuh hilang itu aja. Mas sekali-sekali ngejegali wong. Ya. Dirinya sendiri tidak mengerti, tidak mengamalkan. Gundibati wong jane dhek mung gacu debat kanthi ora ngamalke. Lain dengan yang tadi, walaupun dirinya tidak bisa apa numbuhkan tanaman tapi bisa diambil oleh orang lain airnya tadi. Maka dia digambar tidak mengangkat kepalanya. Jadi dia itu orang pinter. Orang pinter ngerti. Tapi ora gelem ngamalke. Iso nyimpen ilmu ning ora iso ngamalke. Ya, yang satu lagi yang tanah subur tadi bisa menyimpan ilmu, bisa menumbuhkan tanaman-tanaman. Artinya dengan turun hujan tadi, dengan ngerti Al-Quran tadi, dia bisa memahami ilmunya. Pemahaman Al-Quran itu bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntunan Quran yang dipahami. Dan bisa menyebarkan kepada orang lain. Itu gambaran hati manusia. Tanah gitu kan? Dalam satu lokasi ditibani banyu udan yang sama, beda-beda tanah. Yang satu iso tukul tandurane, siji ndak apa, siji malah lunyu tok, ya, ndak ada bekas sama sekali, nibake wong tok. Manusia ya begitu. Dalam satu ruangan yang sama ini sama. Kalau hatinya seperti tanah yang subur tadi, bisa mengerti, memahami, bisa merubah sikapnya dengan perbuatan, dengan mengerti Al-Quran itu, bisa meneliti, oh yang saya lakukan salah, oh yang saya lakukan keliru, bisa merubah manfaat dengan itu, membawa manfaat pada dirinya. Di samping itu bisa menularkan ilmu yang diterima tadi pada orang lain, bermanfaat untuk orang lain juga. Ini mana yang ditibani Quran diterangi, menteles tak. Ya, hatinya keras, ya, seperti batu, tidak berubah. Kandani apa ora dikandani padha wae sawaun alaihim andar tahum alam tundirum la yu'minun. Nah ini dikandani diterang-terangke Quran karo ora diterangke padha wae. Padha gimana? Tidak beriman. Jadi ibaratnya hujan turun di tanah yang tandus itu tidak ada gunanya apa-apa. Quran diterangkan pada orang yang hatinya bagaikan tanah tandus tidak menumbuhkan apa-apa. Tidak ada apa-apa. Nah itulah, maka kita koreksi. Maka hatinya yang seperti tanah subur, dengan ngaji, mesti ada perubahan-perubahan. Wong kata Allah, orang yang beriman itu kalau diterangkan ayat-ayat Allah, zadatuhum, imanan, tambah imannya, mesti tambah baik perbuatannya, wong imannya tambah. Tambah kuat, tambah kepercayaan kepada Allah, tambah meningkat. Mesti perbuatannya tambah baik. Tapi ngaji karo ora kok podo baik. Nah ini seperti tanah yang tandus tadi. Cik ngaji, kira ngaji, kayaknya yang mendem. Bareng ngaji ya cik mendem. Ya. Aku nak ngaji ratau mendem kok. Bareng ngaji ratau, mendemnya namanya bareng ngaji. Ya. Ngaji ratau mendem. Ya gitu kan. Kira ngaji, judi gawe nih. Bareng ngaji, tambah. Judi ini ya cik, mong nek arep judi, dungo. Dungo ben menang. Nah itu jadi ya, jadi tidak ada manfaat. Kalau orang yang seperti tanah subur tadi berubah, oh ini larangan-larangan agama mesti ditinggal semua. Menyesali apa yang dilakukan itu. Mungkin termasuk saudara-saudara yang menyerahkan jimat-jimat itu, mudah-mudahan seperti tanah yang subur hatinya. Yang sudah disimpan bertahun-tahun, beli harganya juga mahal. Ya, setelah ngerti, wah saya berarti tertipu ini. Mal saya ini aja dipasang susuk. Ya, katanya dipasang susuk di batoknya. Dan tambah ayu, menarik jenis lain. Ya. Nah itu kan, setelah ngaji baru tahu. Ditipu ini. Ya, bingung kan jikui susuknya, enggak ada. Diapusi. Ya. Nah yang begitu-gitu kalau tidak seperti tanah yang subur, ya udah. Ketiban Quran, lap isra membekas apa-apa. Nah gitu. Itu perumpamaan Rasulullah yang membawa Al-Quran. Quran digambarkan sebagai hujan. Hati yang menerima Quran itu seperti tanah. Ada yang subur, ada yang tandus. Ya, ada yang apa itu keras, tidak bisa menumbuhkan tanaman apa-apa, tapi bisa menyimpan ilmunya. Ya, bisa menyimpan air. Ilmu yang diajarkan mudeng. Ya, ngerti.

Quran juga mengatakan wala tatabi'u subula, jangan mengambil jalan-jalan selain Al-Qur'an. Fatafaraqu bikum an sabilih. Kalau kamu mengambil jalan selain Al-Qur'an, memisahkan kamu dari jalan yang lurus. Menjauhkan malah. Ya. Maka hadis ini juga ya, menerangkan begitu. Ya. Barang siapa mencari petunjuk selainnya, pasti Allah menyesatkannya, ya kan? Kalau mengambil petunjuk selain Quran, sesat. Maka Quran juga mengatakan, fattabi'uhu wala tattabi'u subula. Ikutilah Quran, jangan mengikuti jalan selain Quran. Kalau mengikuti selain Quran, berarti kamu sesat. Siapa yang berhakim dengan Al-Quran, pasti adil. Gitu kan? Dengan Quran begitu. Ya ini hadis ini walaupun dhaif, isinya cocok dengan Quran dan cocok dengan hadis-hadis sahih. Maka hadis ini bisa dipakai juga. Nah itu Quran. Andai kata hadis tidak dipakai, buang, anggap dibuang, ya tetap benar isinya, wong Quran. Arahnya itu benar. Maka di sini tangan kan, barang siapa berkata dengannya, maksudnya dengan Quran, pasti benar. Karena semua perkataan dalam Al-Quran tidak ada yang salah. Inna ahdatsal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Al-Quran. Kitabullah itu maksudnya Al-Quran. Tidak ada ucapan dalam Al-Quran yang salah itu tidak ada. Semuanya benar. Maka sampai dikatakan kebenaran Al-Quran itu la roiba fih, tidak diragukan kebenarannya. Terus yang ditanyakan lagi apa? Nah ini, jin dan sesungguhnya dalam Al-Quran itu kan diterangkan surat An-Najm ayat 1 itu, ketika dibacakan Al-Quran itu, ya, surat jin bukan surat An-Najm. Sesungguhnya kami mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Jadi ketika Quran dibacakan itu ada sekumpulan jin yang ikut mendengarkan Quran. Jin mengatakan saya mendengar bacaan Quran yang sangat menakjubkan, gumun ke. Belum pernah dengar itu. Tapi setelah bacakan Al-Quran ini sesuatu yang sangat menakjubkan. Dari para jin mendengarkan Al-Quran itu. Gitu kan? Nah tadi yang ditanyakan apa? Pengertian dari jin itu saat penjelasan. Nah, ya jin itu. Ya, pengertian dari jin itu jin. Ya. Jin itu makhluk yang juga ketika Nabi membacakan Al-Quran, ada jin yang ikut mendengarkan Al-Quran. Ini orang jin karo jun itu bukan. Nah, jin. Nah, hakikatnya bagaimana jin itu? Ya kita tahu yang diterangkan Quran saja. Jangan menerangkan sesuatu-sesuatu yang goib, jangan kita menerangkan yang di luar Al-Quran. Karena yang mengetahui yang goib itu siapa? Allah saja. Kalau Allah menerangkan tentang jin ya sebatas itu, kita jangan nambah-nambah sendiri. Terus ana jin, ana jun, ana jin tumang. Nanti figure ada jin apa lagi. Nah itu kan pengembanganmu sendiri. Pengembanganmu sendiri. Jadi segala yang gaib itu manusia tidak boleh menambah-nambah keterangan kecuali yang diterangkan oleh Allah saja. Maka orang yang beriman itu tentang yang gaib tidak boleh, tidak perlu kita mengetahui secara detailnya, karena detailnya seperti apapun tidak akan mengerti. Maka bagi orang yang beriman mengenai hal yang gaib hanya diperintahkan mengimani. Yu'minu nabil gaibi. Dah, yang hal yang gaib itu cukup kita percaya gitu aja. Apakah itu neraka, apa surga, apa mahsyar, kubur itu semua gaib. Malaikat semua gaib. Ya. Jadi yang diterangkan dalam Al-Quran itu aja yang kita pegang. Jangan menambah-nambah sendiri yang tanpa dasar. Apalagi. Jin, apa itu? Iblis. Itu yang menggoda manusia. Dia menggoda Adam ketika di dalam surga itu. Adam diciptakan oleh Allah boleh. Sama istrinya boleh senang-senang di surga. Mau makan apa aja di surga itu boleh, bebas apa aja yang kamu bebas. Satu aja, jangan sekali-kali kamu mendekati pohon ini. Wala taqrabu hadis syajarata fatakuna minadz zalimin. Kalau kamu sampai mendekati pohon ini, kamu termasuk orang yang zalim. Nah, terus dibujuk iblis gitu lah. Iblis yang menggoda Adam itu. Ya. Dibujuk, kamu enggak boleh makan mendekati pohon ini karena memang pohon ini pohon kulfi. Siapa yang makan buahnya, kamu akan kekal di sini. Nah, kamu tidak boleh makan ini memang supaya kamu tidak kekal di sini. Maka makanlah buah pohon ini buah kulti, buah yang mengekalkan. Kalau kamu ingin tinggal di sini terus, ya, makanlah buah pohon ini. Nah, padahal Adam tadi dipesan oleh Allah, jangan sekali-kali mendekati pohon ini. Kamu nanti termasuk orang zalim. Nah, iblis di situ digambar di apa mendekati Adam malah membujuk bertentangan dengan perintahnya Allah. Ya, memang Allah melarang kamu mendekati pohon ini supaya kamu tidak di sini terus gitu. Tapi kalau kamu ingin senang di sini terus, makanlah buah khuldi. Maka yang menamakan buah tadi buah khuldi itu setan. Ya, yang menamakan buah khuldi dari kata khuldi itu kekal. Ini buah yang mengekalkan. Nah, kayaknya kepingin karena di surga itu tempatnya nyaman, enak, opo-opo keturutan. Kepingin Adam tetap tinggal di situ. Nah, syaratnya tinggal di situ harus makan buah. Buah pohon ini yang disebut oleh iblis buah khuldi tadi. Nah, terbujuk akhirnya. Nah, terbujuk makan betul lah dolim. Usir oleh Allah dari surga tadi. Nah, surga di sini, ya, bukan surga-surga yang disediakan oleh Allah untuk besok orang-orang yang beriman itu. Ya, jannah itu tidak mesti berarti surga. Jannah bisa berarti kebun, bisa berarti taman. Jadi kan digambarkan Adam itu hidup di suatu taman yang, wah, tanamannya, buah-buahnya bermacam-macam, apapun boleh dimakan, satu hal saja yang tidak boleh. Kalau sampai itu dilanggar, diusir dari situ. Nah, betul. Nah, maka bukan surga yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman nanti. Kalau surga besok itu tidak ada kok syariat kok. Yang khamr yang haram tidak jadi halal kok. Tidak ada syariat ini haram-haram ini tidak ada, semuanya halal. Lah kok ning kene kok jane ning iblis barang. Ya, malah ada pohon larangan barang ya. Tidak ada syariat. Surga yang dijanjikan oleh Allah itu tempat kebahagiaan, balasan orang yang beramal baik ketika di dunianya ini. Sana dan tidak ada syariat. Apalagi? Pertanyaan berkaitan dengan brosur cukup besar. Ya, mari dijawab pertanyaan minggu yang lalu. Jadi selamat datang rombongan-rombongan dari Banyumas, ya. Dari Banyumas, Purwokerto, ya. 50 orang ya. Tadi saya dengar masih dalam perjalanan tadi, rombongan dari Banyumas. Ada lagi dari Pacitan, 22 orang. Cabang Karangdowo, 1, 25 orang, ibu-ibu semua. Perwakilan Kudus, 21 orang. Kudus yang pernah didemo dulu ya. Ya, 21 orang rombongan. Bangun Sari, Pacitan, 1 bis, 44 orang. Cabang Kuco, Kendal, 23 orang, ibu-ibu. Kemudian Wali Telon, Sidorjo, Temanggung, Wali Telon. Temanggung, 66 orang. Tabang Jogonalan Klaten, 68 orang. Tadi juga ada, saya dengar tadi dari rombongan dari Comal tadi. Dari Comal. Ada lagi ibu yang naik sepeda motor dari mana tadi? Ya? Ambarawa. Ambarowo. Ya, Ambarowo. Kalau payah ngantuk istirahat di pom bensin. Ini siapa yang menggerakkan itu? Ya, itu tidak bisa ditiru. Melu-melu itu enggak bisa. Kalau tidak tergerak hatinya sendiri, coba naik sepeda motor ke ibu dua hari. Jarak jauh. Ambarawa. Sampai di sini. Jam berapa berangkat dari rumah? Ada dari Banyumas, dari Comal, dari malah tadi ada yang dari Pekanbaru tadi. Pekanbaru, suami istri dari Pekanbaru. Naik pesawat, terus turun Jogja, terus baru ke Solo, juga tekan baru. Sampai di sini biayanya berapa naik pesawat Pekanbaru Solo itu? Ya, biayanya berapa Pekanbaru sini? Nah, naik tekan kini mau dikira telung atau saya bukan jurah cucuk. Nah, orang kadang-kadang ngelindur, orang sing kok ngaji dikasih uang 500 ribu. Jadi ada yang mengatakan 300 ribu, itu ada lagi yang mengatakan 500 ribu. Mbok kene 1 juta ora cucuk. Ya, ora cucuk sing menehi barang kuwi lho. Masa wong ngaji itu kayak duit. Ya. Pertama, nek wong ngaji mung mangkate mergo diwenehi duit, dah salah niat. Mesti ora wantek. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, harusnya mengharap ridhonya Allah. Dan jihad pagi ini ya, Allah mengatakan jihad itu bi amwal wa anfus, maka jihad pagi kan ya, berjihad itu dengan harta dan jiwanya. Kalau kok berjihad tok ngarep-arep diwenehi, oh mesti ora mantek. Mangkat pisane, ternyata kok tidak diberi sesuai sepegah. Tapi karena mengeluarkan dengan harta, tenaga, pikiran, banyak, bisa merasakan nikmatnya. Allah memberikan ganti yang lebih banyak daripada yang dikeluarkan itu. Maka siapa yang menggerakkan itu? Itu Allah. Kalau hati tidak digerakkan oleh Allah, jangankan kok dari Pekanbaru, dari Ambarawa, dari Comal, dari... Oh ya, dekat-dekat sini aja enggak mau kok. Kalau enggak digerakkan oleh Allah tuh. Kadang melihat orang-orang yang duduk-duduk mulai jam 7 sampai jam 12. Wis bayangke wis keju kabeh. Kok ya betah meneng kono lungguh sak kono. Ngrungokke wong ngomong e. Ora disuguh barang ya. Apa meneh ado-ado barang gek kelangan duit piro. Nah itu mikir-mikir kesel deh. Maka kalau orang munafik mengatakan orang mukmin itu terperdaya oleh agamanya. Nek wong Jawa ngandake kuwi keneng gendang. Keneng plengket karo MTA kuwi. Ya, mung krungu suarane radio e kedanan. Aduh-aduh digoleki kuwi keneng gendang kuwi, ya. Itu orang isak karmu mau bilang apa, kenyataannya seperti itu. Ya. Nah, memang hidayah itu kadang masuknya berbagai macam cara Allah memberikan hidayah pada umatnya. Maka disyukurilah. Allah menggerakkan hati kita untuk datang di majlis ini jauh-jauh menjadi dekat. Tapi kalau tidak ada hidayah dari Allah, walaupun dekat rasanya jauh. Tapi kalau hidayah dari Allah, walaupun jauh rasanya dekat. Malah ibu yang dari Mbah Rowo tadi, ngarep-ngarep kok randang minggu, kapan dino minggu nih? Ya, jadi hari minggu itu seolah-olah, ya, hari istimewa. Padahal seminggu ya, mong hari minggu itu 7 hari sekali kok. Aja njaluk hari minggu 2 kali. Ya, ya hari minggu. Hari minggu akhirnya bar setu terus minggu. Dah. Nek urung setu aja ngarep-arep minggu. Nggak bisa dilompat ya. Ini Senin mbok terus minggu nah ya, nggak bisa. Ya, nah. Tapi itu menunjukkan ya, rasa cintanya bukan hari minggunya, tapi kepada pengajian. Karena yang disebarkan ini Quran dan Sunnah Rasulullah, berarti ada rasa kecintaan kepada Sunnah, cinta kepada Allah. Quran dan Sunnahnya menjadi kecintaan. Wazazanahum, ya, ditanamkan waktu hias fi qulubihim. Dalam hatinya itu terpatri rasa keimanan, indah dalam hatinya iman itu. Kalau iman sudah menanamkan hatinya terasa indah di hatinya, apapun yang diperintahkan yang diimani tidak akan terasa berat. Ya, mudah-mudahan bisa istiqomah. Terus, mari kita jawab pertanyaan minggu yang lalu. Pertanyaan 1 September, nomor 6. Kenapa kok ajaran yang sepertinya ajaran Hindu dicampur aduk dengan doa-doa Islam? Dan yang mencampur adukkan itu siapa? Karena gara-gara hal yang demikian, banyak saudara kita yang dimusuhi, diusir, dan sebagainya, Ustaz. Yang mencampur adukkan itu siapa? Ya orang. Yang mencampurkan yang hak dengan yang batil. Talbisul haqqo bil batil. Lah sing gawe sapa enggak tahu? Saya lahir ya sudah ada kok gitu itu kok. Ngerti-ngerti sudah ada. Lah ini tidak akan hilang kalau saudara tidak mau belajar Al-Qur'an. Maka dengan mempelajari Al-Qur'an yang menjadikan gelap tadi hilang semua. Allah katakan, keluar kamu dari kegelapan ke cahaya yang terang benderang. Sekarang enggak usah mikir itu, ya. Sopo sing nyampur aduk, ora usah mikir kowe golek iki argo apa ta? Ya. Sekarang kita mengaji aja yang hak. Kalau kita sudah mengerti yang hak, diamalkan yang hak, yang batil nanti hilang. Yang tadinya campur yang hak dan yang batil, kalau saudara sudah mengetahui yang hak, pilih yang hak, amalkan yang hak, jaga dirimu, jaga keluargamu, sudah nanti yang batil-batil kan singkir sendiri. Ya. Karena saudara menjadi kok dicampur aduk ini, sopo ora nek gunane entuk apa itu? Ya, yang sudah ya sudah. Sekarang, oh ternyata itu talbisul haqqo bil batil. Campur aduk antara yang hak dan yang batil. Ya sudah, saya mengerti yang hak, yang batil saya tinggalkan. Itu sudah jalan keluarnya begitu. Rasul datang gula isopo. Bama gue tak, bama ya ketemu orangnya, bama yang mencampur aduk kan sopo, bama saya, nek gue harus ngopo aja. Bama ketemu loh, yang mencampur aduk kan itu sopo tuh, bama tak akoni, yang nyampur aduk ya aku, terus kamu mau apa? Maka tidak perlu mencari siapa orangnya, tidak perlu. Yang penting, saya berusaha mengerti yang hak, saya mengerti yang batil, sehingga yang hak kita sisihkan dengan yang batil. Kita kalau tadinya bercampur aduk, sekarang kita pisahkan yang hak dengan yang batil. Apalagi? Mohon dijelaskan tata cara ta'aruf dalam Islam dengan lawan jenis dan tentang larangan berpacaran, Ustaz. Yang kamu tanyakan tuh mohon ta'aruf. Ta'aruf tuh kenal mengenal, mengenalkan. Itu rasa, itu cara, bagaimana cara Islam. Yang penting cara Islam tuh mengenalkan supaya kenal bagaimana cara Jawa ya boleh. Pokoknya orang kalau mau jadi dari manten, suami istri yang tadinya belum kenal sama sekali, akan dipinang untuk menjadi calon suami atau calon istri, ya mesti perkenalan dulu, dikenalkan, ya, kenalkan. Nek cara Jawa ada istilah nontoni, ya, dalam Islam ya memang dibolehkan, melihat itu boleh. Nah, ada waktu itu filat, terus boleh memperkenalkan diri siapa atau saya itu, masing-masing memperkenalkan diri, boleh itu. Saya adalah ini, ya kalau mau kenalkan saya detail diterangkan, saya anaknya ini, saudara saya sekian, gitu, pendidikan saya ini, keahlian saya ini, dan boleh itu. Ya, setelah saling mengenal, ya dipikir, dipertimbangkan. Tak terus ya apa tidak. Nah, maka kalau untuk tuntunan Islam, kalau kamu mencari jodoh suami maupun istri, boleh. Kamu mengenal keturunannya orang baik, kamu mengenal, oh ini orang kaya, kamu mengenal, oh ini orang cantik, oh ini orang ganteng, boleh. Tapi jangan lupa agamanya nomor satu. Walaupun semua tadi terpenuhi, kalau oh ternyata tidak sholat, oh jombok terus ke. Merah sholat nih duitnya harus kahi. Nah kue harus kawin karo duit apa kawin? Nah. Ya. Maka yang penting itu agamanya. Karena apa? agama itu yang menuntun kamu ke surga nanti karena agama. Kalau agamanya kuat, sudah. Walaupun ekonominya lemah, kalau agamanya kuat, itu menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, kalau agamanya lemah, ekonominya kuat, wah bisa membawa kamu ke neraka. Karena untuk berbuat maksiat itu dengan ekonomi yang kuat, dukungannya juga kuat. Kalau imannya tidak kuat, daya pertahanannya tidak ada, sehingga mau berbuat apa saja bisa. Karena yang bisa mengendalikan, memfilter dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu karena iman. Maka la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kemampuan kecuali dari Allah. Jadi maksudnya kekuatan iman itulah yang bisa menghalau segala bentuk kemaksiatan. Kalau tidak iman, walaupun kamu pinter, kamu punya gelar, tapi tidak iman, rapuh. Lah iman ini yang penting. Kapan saja, di mana saja, waktu apa saja, orang yang beriman selalu dirinya diawasi oleh Allah. Maka kalau sudah tertanam perasaan selalu diawasi oleh Allah, mau berbuat maksiat, walaupun tidak ada orang tahu, tidak berani. Karena Allah selalu ngawasi saya. Maka orang yang sok dikabaran di TV yang korupsi-korupsi itu, imannya lemah. Yang ngeringin oleh kiwa tengen, wis kita aman ini. Lah nek sing weruh, utawa nek sing weruh, oh kita iki ya gelem tak bagi. Nah, bagi gelem wis malah udah. Meneng ya, nah, kasih. Lemah imannya. Kemarin kok kena ketangkep ya goreng pengadilan, dipikir wah hakim ya kenal kalau aku kok. Terus hakim kan ya ngerti biasanya disogok ya gelem kok. Tambah lah, udah gitu. Tapi tidak pernah mengingat bagaimana saya nanti bertanggung jawab di hadapan Allah. Nah kalau perasaan tertanam pada Allah, saya pada Allah itu kuat, saya nyatakan kembali kepada Allah, ya, Allah akan memberikan pertanyaan-pertanyaan termasuk dari mana kamu dapat harta, kamu gunakan untuk apa. Itu kalau tertanam tanggung jawab itu nanti tidak akan berani berbuat yang macam-macam itu. Iman yang penting harus dipegang teguh itu. Nah itu cara mengenal, jangan lupa. Jangan sekedar nama, pekerjaan, keturunan, tapi harus dikenal imannya. Agamanya bagaimana orang ini? Tidak mengenal agamanya, jangan cepat-cepat mau menerima. Ya. Apa lagi yang tanyakan tadi? Larangan berpacaran, Ustaz. Larangan berpacaran itu memang tidak ada dalam Islam. Pacaran itu tidak ada. Nabi kita malah mengatakan, ya, laki perempuan. Pasaran ini kan laki perempuan, toh. Nabi mengatakan, jangan kamu berduaan. Kalau laki perempuan berduaan, yang ketiga, setan. Sedang setan itu tidak pernah mengajak baik. Setan itu selalu mengajak manusia mati di jalan setan. Sedang Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kamu jangan mati kecuali mati dalam berserah diri pada Allah. Tapi kalau setan tidak mati supaya di dalam jalan setan. Maka hati-hati, maka Allah sudah menegaskan setan itu harus menjadi musuh. Ya, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kamu mengikuti langkah-langkahnya setan. Setan itu musuh, musuhmu yang nyata setan itu. Maka jangan terperangkap masuk menjadi temannya setan. Mesti akan celaka. Nah, maka pacaran itu dalam Islam tidak dikenal. Kalau sekedar perkenalan, berkenal karena mau meminang, mana, boleh. Tapi pacaran, ya biasanya pacaran ini kan suka menyendiri-menyendiri. Nah, menyendiri-menyendiri. Yang kalau kamu berduaan, yang ketiga itu setan. Yang akan membawa kamu kepada kesengsaraan. Walaupun di dalam berpacaran itu dibayangkan rasa keindahan-keindahan yang serba menyenangkan. Tapi ketahuilah itu, hujibatun nar bisyahwat. Memang neraka itu ditutup, dihiasi oleh setan itu dengan penuh daya tarik, penuh rangsangan-rangsangan yang sangat menarik, itu jalan menuju neraka. Tapi jalan menuju surga banyak dibayangkan, dibayangi kebosanan-kebosanan yang tidak menyenangkan. Nah, itu. Jadi pacaran dalam Islam itu tidak ada larangan menyendiri dua orang berduaan, malah itu diterangkan mesti yang ketiga setan. Apalagi saya seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak, saya pernah dikhianati suami dan alhamdulillah katanya sekarang sudah taubat. Suami saya seorang PNS yang apabila berpoligami tidak akan bisa mencukupi kebutuhan kami. Bagaimana cara menghilangkan rasa sakit hati dan kebencian pada suami, karena suami saya juga seorang penceramah, tetapi melanggar ayat-ayat Allah, dan kejadian itu terjadi di bulan Ramadan. Saya sangat menyesalkan hal itu, bagaimana cara menyadarkan suami saya tersebut, dan bagaimana saya harus mensikapi masalah ini, Ustaz. Saya enggak paham ini pertanyaanmu. Mengkhianati maksudnya mengkhianati piye? Kamu merasa dikhianati oleh suamimu, pengkhianatannya bagaimana? Ya? Apa pengkhianatannya? Mungkin bagimu menganggap mengkhianati, baginya oleh suami mungkin tidak mengkhianati. Nah, itu bisa juga kamu merasa dikhianati. Mergo kekarepanmu tidak dituruti terus dianggap suami khianat. Padahal suamimu tidak bisa menuruti karepnya karena memang tidak ada kemampuan. Sedang Nabi kita memerintahkan atau memberikan seruan kepada para suami-suami itu memberikan belanja atau memberikan nafkah pada istrinya. Berilah makan istrimu kalau kamu makan. Beri pakaian istrimu kalau kamu berpakaian. Maksudnya suami itu memberi belanja pada istri itu menurut kemampuannya. Kondisi katanya kalau mau menikahi saya setelah jadi istrinya mau diberikan sepeda motor Vario, ternyata tidak diberikan, berarti mengkhianati saya itu loh. Bisa juga karena dulu duwe bareng saiki terus jadi suamimu malah bangkrut, bisa juga toh. Rasida tuku. Maka mestinya apa? Dibentuk khianatnya itu apa? Kalau itu memang menurut agama itu memang khianat, ya diingatkan saja. Diajak ngaji ben ngerti tidak khianat. Tapi kalau khianat hanya menurut perasaan sepihak, ya, kadang-kadang banyak mengadu orang itu biasanya membenarkan dirinya sendiri. Toh. Nah, tenani piye saya tidak tahu, maka tidak beri keputusan. Kalau itu khianat menurut tuntunan agama, kamu tahu, kamu ingatkan. Kalau suamimu orang muslim, diingatkan karena mengkhianati tuntunan agama, kamu ingatkan, mestinya bisa menerima. Ya. Senang malah kalau menyalahi agama kok diingatkan itu dia senang. Terima kasih, senang kamu istri saya yang sangat mencintai saya, menyelamatkan. Andai kata tidak kamu ingatkan, mungkin saya akan berbuat ya maksiat akan terus, sehingga dengan kamu ingatkan saya jadi sadar, maka saya tobat, kayak gitu kan. Maka perlu dijelaskan pengkhianatannya apa. Apalagi kalau kita punya usaha, lalu dititipi barang oleh seseorang, berarti resiko yang menanggung si penitip yang dititipi tidak rugi. Apakah dalam hal ini dibenarkan dalam Islam, Ustaz? Ya boleh aja, Ustaz. Boleh, benar itu. Misalnya titip dagangan. Ya, Ustaz? Tak titipi dagangan ini, nenggonmu. Lah nanti kalau payu, ya uangnya diserahkan saya. Ya karena kamu titip di sini, misalnya dagangan ini harganya 100 rupiah, boleh kamu jual lebih dari 100, kelebihannya untuk kamu. Gitu loh. Nah, begitu dagangannya payu, nah berikan pada dia yang nitip tadi. Kalau tidak payu, ya sudah, wong tidak payu, kamu beli sendiri ya boleh malah. Tidak payu. Jadi boleh, titip-titip itu boleh. Sekarang banyak warung-warung yang dititipi para sales-sales itu dititipi boleh. Ya weh, kalau sudah payu dagangannya, uangnya segera dibayarkan, disetorkan. Lah yang tidak boleh itu kalau kamu dititipi dagangan, setelah dagangannya payu, uangnya ora disetorke. Uangnya kamu habiskan, barang sing titip barang tadi, lah barang ku wis habis, lah duitnya mana? Nah, kamu pakai dulu, lah itu yang tidak boleh. Kalau pakai dulu harus nembung yang punya, boleh apa tidak. Apalagi? Saya sering mendengar suara-suara gaib dan juga sering bermimpi, baik itu pada siang hari maupun malam hari. Karena suara-suara tersebut dan karena sering bermimpi, sehingga mengganggu aktivitas saya sehari-hari. Saya sudah mengaji 1,5 tahun di MTA karena ingin mengikuti Quran dan hadis. Untuk itu mohon saran dan nasihatnya agar permasalahan yang saya alami ini cepat selesai, Ustaz. Kalau kamu sering mendengar suara gaib padahal tidak ada orang bersuara. Pagi sering mimpi, kupingnya kayak dibisik-bisiki orang, ada suara apa-apa, berubah toh. Kamu itu sakit. Iya. Laran emang ngomong kok rumoso di diajak omong suara gaib dibisik-bisiki malah digojeki, suwe-suwe wing guyu, Pak. Nah, mulai kamu berobat ke dokter ahli. Mumpung durung kebacut. Kowe nek wis di ya krungu suara-suara terus dak guyon terus kowe melu guyu, wah, sudah. Wis rada kebacutan tuh. Maka lebih baik mumpung baru ya, begitu ngimpi periksa ke dokter, dokter spesialis, dokter ahli, dokter jiwa atau dokter apa, ke psikiater ya. Itu apa ini ya? Apa suara gaib? Kok iso suara gaib? Gaib itu apa? Kok iso nyuwara ki apa gitu. Apa suara gendruwo? Ya, apa suara apa yang kamu maksud gaib ya apa? Nek kowe ngomong wis puasa dibisi gendruwo-gendruwo ora eneng. Apalagi ya. Wah dibisiki sing tunggu perempatan kuwi ora enek sing tunggu perempatan kuwi biasane nek ngomong ora bisik-bisik, banter nek ngomong. Nanti nek ngomong kabeh do ora krungu, kowe krungu dhewe, lah segera berobat kan. Apalagi setiap bulan Ramadan, saya selalu diberi tugas mengisi kultum di sebuah masjid. Suatu ketika saat saya diberi tugas mengimami sholat jamaah di masjid tersebut, saya mendengar ceramah dari seorang bapak yang mengatakan, "Cah enom saiki pinter-pinter, ning ojo jarkoni, gedang woh pakel." Saat saya mendengar ceramah itu, saya kaget. Pikir saya, wah apa itu nyindir apa memberi teguran. Akhirnya saya cek jadwal di masjid, ternyata yang tugas ceramah yang paling muda itu saya. Padahal pada prinsipnya, kalau saya memberi ceramah, apa yang sudah saya kerjakan. Misalnya tuntunan sholat dan doa sholat. Apakah perasaan minder itu dibenarkan dalam tuntunan Islam? Dan apa kiat-kiat untuk menghilangkan perasaan minder, Ustaz? Kowe aja gegeden rumangsa. Ya. Lho ngene wong muni gedang wah pakel ngene kok bingung. Ya malah kudune kowe kepengin ngerti pundi Pak sing gedange wah pakel. Harusnya gitu. Wah, ya. Aneh kan gedang iso wah pakel. Itu kan suatu keajaiban. Kudune malah kepengin tahu di mana tempatnya. Lah nanti di dadek ke tempat wisata itu. Ya. Jangan merasa minder. Ya, anom saiki pinter-pinter ya alhamdulillah, cah anom saiki do gelem ngaji kok. Ya, cah anom saiki do pinter-pinter. Wani khotbah barang tur ngetokke hadis kita wae, pinter nyet ngaji kok. Sing tuwa ora pinter, sing tuwa ora gelem ngaji. Nah gitu lah. Jadi ndak usah bareng didelok daftare sing nom dhewe aku, wah berarti dilokke pintermu aku kuwi kutine ngono. Dadak malah tadi minder wipi ya itu. Alhamdulillah ini aja jarkoni. Maksudnya bisa ngajar nah irsa. Jarkoni. Lah nek pancen itu betul nasihatnya orang tua tadi baik. Wah bagus sih nasihatnya. Jadi aja mau bisa ngomong tok pancen. Ngomong tidak bisa ngalakoni itu dimurkai oleh Allah. Allah mengatakan kabura maktan indallah yang takulu mala taf'alun. Allah murka. Orang yang hanya bisa ngomong tapi tidak bisa menjalani, tidak bisa menjalankan apa yang diomongkan itu. Ya nek jawane jarkone iso ajar iso nglakoni kuwi. Nah, itu peringatan baik, Mas. Saya pandai ngomong, saya sering dakwah, saya harus nglakoni. Lah artinya menyabuk mencambuk dirinya, aja mung pinter ngomong tok. Aja malah merasa disindir terus minder. Kalau kamu menyampaikan satu kebenaran, kenapa harus minder? Hilangkan sifat minder itu, enggak ada baiknya. Ya. Nah, ini wong menyampaikan kebenaran kok harus berani menyampaikan. Apalagi suami saya perokok berat, padahal sudah tahu madarat dan ruginya akibat merokok. Suami saya sudah mengikuti kajian di kelompok binaan maupun di cabang. Tetapi sampai sekarang merokoknya masih seperti sepur. Untuk itu mohon nasihatnya untuk suami saya supaya meninggalkan merokok. Dan apakah istri selalu menasihati itu berdosa, Ustaz? Ya, suamimu yang ngendi kok nasihati. Suamimu apa mendengarkan radio? Kok datang di sini? Ya. Kalau menasihati atau menegur suaminya ngerokok supaya berhenti itu baik saja. Itu berarti si istri itu sangat menyayangi suami. Karena rokok itu akibatnya fatal. Bisa menyebabkan bermacam-macam. Kalau tidak percaya suruh baca bungkusnya itu loh. Mas, ini air ngerokok, wacan sik bungkusnya kuwi. Aja mung dijikok terus disumet, jikok sumet. Bungkusnya kuwi loh bacanan. Nah gitu. Itu kan peringatan dah. Ini kadangkala mengerokok ini kan maca bungkusnya moh. Ya. Nah. Ya. Udah. Teguranmu pada suami mengingatkan itu ya baik saja. Baik. Wong itu memang madorot, membawa madorot kan. Diingatkan supaya tidak terkena itu kan baik. Sama yang kedua kalau di kaitkan dengan tuntunan agama itu termasuk mubadir. Sedang mubadir itu dari temannya setan. Lebih baik dah. Timbang gue tuku rokok, mau diobongi ngono kuwi. Ya, mau diberikan makanan yang bergizi, dimakan bareng mau sama omah rene. Nah, itu lebih baik dah. Ya, rokok seadah. Harganya berapa satu bungkus itu? Ada yang 5.000, ada 10.000 itu ya. Nah, itu di satu bungkus dibeli, diminum, dirokok sendiri. Anaknya radiwenei, bujone radiwenei. Nanti kalau bujone masak, uang yang belanja diberikan nasi, diberikan melu mangan yang kono. Nah, gajine bayar apa diberikan untuk belanja istrinya 40.000 misalnya. Sebelum rokok tok 10.000, 30.000 untuk wong sak omah termasuk dirinya juga ikut, sing rokok 10.000 ditekke dhewe. Nah, di samping itu yang jelas itu tidak ada manfaatnya. Kalau menurut Islam, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik Islam seseorang itu yang meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya, tidak berguna. Apalagi jatuh kepada pemubadiran, badir. Ya, mungkin suami sudah enggak ada, yang sekolah sepur nama kandangnya. Ya sidik-sidik, ninggalke sidik-sidik. Ya, mudah-mudahan bisa. Bukan tidak bisa ninggalkan rokok, sebenarnya bukan tidak bisa. Umumnya tidak mau, kalau bisa mau. Kalau mau bisa, gitu lah. Pasti bisa kalau mau. Apalagi saya menikah sudah kurang lebih 6 tahun, hidup masih menjadi satu dengan mertua karena suami saya adalah anak ragil dari 3 bersaudara dan orang tuanya pun ingin selalu ikut dengan suami saya itu. Mertua saya termasuk masih muda usianya. Dan mereka pun punya usaha rumahan. Tetapi selama kurang lebih 6 tahun hidup bersama saya merasakan tidak ada ketenteraman. Padahal saya dan suami sudah ikut mengaji. Hidup kami selalu diatur dan suami selalu nurut pada perkataan atau perintah ibunya. Seringkali ibunya menyakiti hati saya. Walau di hadapan suami, tetapi suami tidak pernah menegur ibunya. Kami, yakni saya dan suami, bekerja di pabrik dan di rumah pun juga membantu pekerjaan orang tua. Tetapi semua itu tidak ada artinya di hadapan ibu. Selalu dan selalu saja saya mendapatkan perilaku dari ibu yang menyakitkan hati, hingga saya jadi bingung bagaimana menyikapi sikap mertua yang seperti itu. Seringkali saya mengajak suami untuk mengontrak sendiri, tetapi suami tidak menghiraukan. Apakah salah sikap saya yang ingin mengontrak agar suami bisa menjadi imam bagi keluarga kami dan kehidupan kami tidak diatur-atur terus, Ustaz? Ya memang mermoran ini yang menunggui. Memang yang baik itu supaya merdeka, ya Kak. Kalau sudah punya istri, ya harus menyendiri itu lebih baik. Tapi kalau mormoran dengan mertua itu ya harus bisa saling menjaga. Dan mungkin suamimu itu ya mumet itu. Ajak ngontrak, belum punya uang. Nera ngontrak neng kene sama ibunya, istrinya mau kusul atau karo ibunya. Satu ngomong istrinya, satu ngomong ibunya. Walaupun ibunya kadang-kala yang salah, aku udah dikandani. Dan aku ngewangi bojomu ya. Ngalah ke wong tua kok ya. Ngalah ke wong tua. Nah gitu lah. Tapi nanti kalau kamu berbuat sesuatu kepada istri, nasihati ngalah karo wong tua. Lek kowe iki lho, istrinya suloyo lagi. Nek dia andane malah ngewangi mboke terus gitu. Nah, mula ben ora wangi-wangan ya betulnya baik ngontrak itu. Alasan tidak mau ngontrak apa? Kalau memang belum punya ya nabung dulu. Nanti kalau sudah punya pindah ngontrak itu kan. Nah, itu memang ya kalau diatur menurut tuntunan agama sebetulnya semuanya selesai, apalagi amor orang tua karo wong liya wae iso apik. Kalau ibunya mertuanya tadi juga dituntun agama, anaknya dan menantunya menurut tuntunan agama bisa jalan baik itu. Nah, semuanya itu mesti dan menurut aturan agama, menurut hawa nafsu, perasaan. Ya, perasaan, hawa nafsunya yang tadi. Ya, coba diatur tuntunan agama. Kalau belum ngerti jangan ngaji, nanti lama-lama akan menempatkan diri pada posisinya sesuai dengan tuntunan yang benar, tuntunan agama, nanti akan bisa jadi baik. Apalagi bapak saya dan istri tetangga ada kesalahpahaman yang akhirnya menyebabkan hubungan mereka menjadi kurang baik dan melibatkan anggota keluarga yang lain. Kejadian ini sudah berlangsung sejak 3 tahun yang lalu. Berdasarkan informasi yang saya dapat dari bapak, awalnya dari membicarakan sekretaris desa yang belanja barang material, bangunan untuk desa yang digabung dengan untuk keperluan sendiri. Saya tidak tahu siapa yang memulai duluan pembicaraan tentang sekretaris desa tersebut. Tiba-tiba sekretaris desa tersebut datang ke rumah bapak sambil membawa nota dan kwitansi belanja dan menjelaskan pembelian barang material bangunan tersebut. Bapak saya yang mendapat penjelasan sepertinya kaget karena bapak merasa tidak mempermasalahkan hal itu. Ternyata sekdes mendapat laporan dari istri tetangga bahwa bapak mempermasalahkan hal itu. Merasa dituduh, akhirnya bapak memanggil istri tetangga tersebut dan mempertemukan dengan sekdes di rumah bapak. Pada waktu itu bapak saya menjelaskan ke sekdes bahwa yang membicarakan lebih dulu itu adalah istri tetangga tersebut. Tetapi dia tidak mengakui. Akhirnya pertemuan itu tidak ada titik temu dan mulai itulah hubungan bertetangga menjadi tidak baik. Saya sebagai anak laki-laki satu-satunya mencoba untuk mengislahkan kedua belah pihak. Setelah 3 kali lebaran masih belum baikan juga. Kebetulan saya merantau ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, jadi baru pada lebaran kemarin saya bisa agak lama di kampung. Pada waktu saya menemui bapak, pihak tetangga, saya mendapat penjelasan bahwa pada dasarnya suami dan istri tetangga sudah tidak mempermasalahkan lagi. Dan dalam hatinya sudah memaafkan bapak saya. Hanya saja tetangga tersebut tidak mau seakrab dulu. Takut nanti ada masalah lagi. Jadi katanya lebih baik hidup sendiri-sendiri saja. Bahkan supaya tidak saling melihat, pagar tembok tetangga saya itu ditinggikan dengan ditambah plastik yang tidak tembus pandang setinggi 1 meter. Padahal namanya hidup bertetangga di kampung, saling tegur sapa itu merupakan budaya yang masih dipertahankan. Mendapat penjelasan seperti itu, saya lalu menyampaikan kepada bapak saya, dan bapak juga mengatakan bahwa sudah tidak ada masalah. Bahkan setiap bertemu tetangga tersebut, bapak selalu yang memulai menegurnya. Namun tidak dijawab. Kalaupun dijawab, nadanya kurang enak didengar. Pada lebaran kemarin, saya menyarankan kedua pihak untuk saling memaafkan. Namun tidak berhasil. Pertanyaan A, apakah yang saya ceritakan tadi dalam Islam sudah bisa dikatakan islah? B, apakah usaha yang saya lakukan sudah benar? Bagaimana cara mengislahkan menurut Islam? C, apa yang harus saya lakukan jika bapak bersikeras tidak mau meminta maaf duluan? Begitu pula tetangga tidak mau duluan meminta maaf, Ustaz. Lah mungkin merasa bener kabeh. Ya ta? Aku bener kok kan njaluk maaf. Tetangga ya gitu, saya yang bener kok minta maaf. Maka kalau sedang berselisih itu, jangan merasa dirinya yang. Nah pertama, bapakmu tadi Islam, tetanggamu Islam apa tidak. Kalau sama-sama Islam, ya kembali. Yang dicari kan kebenaran. Jangan merasa bapakmu yang benar, jangan merasa tetanggamu yang benar. Kalau terjadi perselisihan ini, cari kebenaran. Kebenaran itu pada Allah, bukan pada yang berselisih. Yang lebih tepat itu saya yang bersalah. Bapakmu yang merasa saya yang bersalah, tetangga yang merasa saya yang bersalah. Nah, sekarang mari cari kebenaran. Al-haqqu mir rabbikum, kebenaran itu dari Tuhanmu. Maka kalau kamu berselisih ingin mencari benar, farudduhu ilallah. Fa in tanazzatum fi shay'in farudduhu ilallah wa rasuli. Kalau kamu ingin mencari suatu kebenaran karena tadi berselisih, kalau sudah kamu berselisih, kembalikan pada Allah dan Rasul. Kalau kembali pada Allah, kepada Rasulullah, selesai perselisihan itu. Ya. Apalagi sudah mengatakan tidak apa-apa dan tidak ada apa-apa, ya sudah. Kalau sudah tidak apa-apa, tidak usah dipermasalahkan. Ya. Sekarang tidak jarang ketemu, ya malah ora tahu ngerasani ora ketemu toh. Dan nanti kalau ketemu saling tegur sapa. Yang mana menurut hadis Nabi, siapa yang memberi salam lebih dahulu itu yang baik. Yang baik, orang yang baik yang memberi salam lebih dahulu. Ya, kalau ketemu ya dah, kita beri salam lebih dahulu. Kalau masing-masing enggak memberi salam atau merasa baik, tidak salah, tadi ya berarti belum selesai. Nah, penyelesaian yang paling baik memang kembali kepada aturan agama. Kalau kembali ke aturan agama sudah baik, sudah. Tidak boleh meneng-meneng. Tetangga apalagi neng-nengan ya, 3 hari harus selesai. Ya. Nah, solusinya kembali pada ajaran agama. Kalau kembali pada Allah dan Rasulullah, insya Allah selesai. Kalau kembali pada hawa nafsu, sampai kapanpun tidak akan selesai. Ya, apalagi? Setelah berhubungan badan dengan suami, istri keluar darah haid, padahal belum mandi junub. Yang demikian ini bagaimana, Ustaz? Apakah tetap mandi janabat, padahal sedang haid? Ataukah mandi janabatnya ditunda sampai haidnya selesai, Ustaz? Jadi kalau kamu mau mandi, ada datang ashaket atau kumpul dengan suami, wajib mandi itu kalau mau apa? Sholat. Nah, kalau tidak sholat, ya tidak usah mandi, tidak apa-apa. Kalau mau sholat, harus mandi. Tidak mandi, tidak sah. Nah, kalau kamu mau mandi, gimana mau datang bulan? Ya, jadi ya, tidak bisa ya orang sholat. Nah, jadi itu, ya nanti mandinya kalau sudah akan sholat saja. Diwe terus ratus selama datang bulan ratus rapopo. Ditunda, atusnya ngenteni seminggu satu. Atus aja dipermasalahkan gitu. kamu datang bulan mandi ya boleh, tidak datang bulan mandi ya boleh, gitu. Tapi yang mandi wajib harus itu kalau kamu berhadas besar atau habis datang bulan mau sholat, itu wajib. Bukan mandi boleh, tidak mandi boleh, wajib mandi. Tapi kalau tidak ingin sholat atau karena memang sedang tidak sholat, mandi itu tidak wajib. Ya, tidak wajib. Apalagi? Saat menjadi makmum masbuk, pada saat imam tasyahud akhir, yang dibaca makmum itu doa tasyahud awal atau tasyahud akhir, Ustaz? Ya kalau memang kamu belum sampai tasyahud akhir, ya baca tasyahud awal. Dan tasyahud awal dan tasyahud akhir itu bedanya apa toh? Apa bedanya? Bedanya apa? Jadi kalau tahiyat tasyahud atau tahiyat itu ya awal dan akhir itu sama. Hanya kalau at-tahiyat akhir itu ditambah membaca sholawat. Nah, terus kalau at-tahiyat awal apa enggak pakai sholawat? Ya pakai. Tapi at-tahiyatnya juga sama. Ya tak? Sama. Sebetulnya enggak ada bedanya. Tasyahud awal dan tasyahud akhir bacaannya sama. Apalagi? Mengajarkan untuk anak didik hafal doa, tetapi dengan sedikit penekanan, dengan penekanan nada atau dilakukan, apakah ada rukhsah atau keringannya? Misalnya, doa minta kebaikan dunia dan akhirat, Rabbana atina fidunya hasanah, dan seterusnya, dan doa khatamul Quran, Allahummarhamna bil Quran, dan seterusnya. Hal tersebut untuk memudahkan anak didik dalam menghafal, dan kenyataannya, anak didik lebih cepat hafal. Apakah yang demikian itu boleh, Ustaz? Ya hafal nyanyi itu orang hafal doa. Gitu? Hafalnya itu hafal untuk nyanyi. Gitu? Rabbana atina fiddunya hasanah. Gitu? Ya ngono-ngono hafalnya karif ya orang mudeng kuwi. Jadi dia tidak doa namanya nyanyi. Lebih baik kalau mengajarkan doa itu ya sesuai dengan tuntunan, berdoalah ya, dengan suara yang lembut, dengan hati yang khusyuk. Doa ya diajari doa, lafalnya doa begini, nek doa harus dinyanyi, oke lah gitu. Dari nyanyi ya nyanyi. Tapi kalau kamu ajari doa dengan dilakukan, dengan dinyanyikan itu, nanti ya hafalnya nyanyiannya itu, doanya ya ora. Kan dalam surat Al-A'raf ayat 55 kan ada aturan doa. Kita mengajarkan nih, sejak kecil mengajarkan sesuatu itu sesuai dengan tuntunan, nanti dah mapan. Kalau sejak kecil diajarkan yang nyalai tuntunan, wis apal nyalai tuntunan jadi kebiasaan, nanti nes wis mapan, enggak tok ngewai angel. Dah, ya, apalagi tanggal 8 September, Ustaz. Saya sebagai satpam sebuah masjid, kalau sholat jamaah saya berada di belakang sendiri dekat dengan parkiran sepeda motor. Begitu pula sholat Jumat, kalau belum komat saya belum siap di shof, masih mengatur sepeda motor yang datang. Yang demikian itu apakah sholat Jumat saya sah karena berada di belakang sambil mengawasi keadaan, Ustaz? Insya Allah sholatnya sah saja, tapi nek sholat terus jo karo nolah-noleh ngawasi pit motor. Sholat ya sholat, ngawasi nek pas ora sholat kuwi. Lah nek sholat sambil ngawasi pit motor kuwi ora konsentrasimu hilang, ya ta? Enggak usah. Sholatnya ya sholat gitu aja. Maka dianjurkan yang punya sepeda motor yang kamu awasi itu kalau dibawa ke masjid sholat itu suruh ngunci, jadi biar kamu tenang juga. Sudah dikunci semua. Apa lagi? Sholat sunnah duha, istilah yang diberikan untuk sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu duha. Apakah sholat duha itu sholat sunnah untuk kelancaran rezeki, Ustaz? Apa sih ngomong itu? Sholat duha itu kan inna sholati, nah itu wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati. Inna sholati, sunnah sholat itu apa? Sholat duha, apa sholat duhur, apa sholat asar, apa sholat apa sajalah. Tidak ada sholat untuk kelancaran rezeki. Sholat bendulus ujian itu tidak ada. Semua sholat itu hanya mengharap ridhonya Allah. Ojo saudara sholat bendulus ujian. Sholat bendang itu juduh. Sholat bendang itu gawean. Sholat tidak ada itu aturan itu. Apalagi? Ada hadis yang bunyinya. Ma min abdin yudnibu dhanban fayuhsinut tuhurah. Suma yakumu fayusolli rak'ataini. Suma yastaghfirullaha illa ghafarallahu lahu. Setiap hamba yang melakukan perbuatan dosa, kemudian ia bersuci, lalu bangun untuk sholat dua rakaat, kemudian ia beristighfar, niscaya Allah mengampuni dosanya. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 1 halaman 283. Dan Tirmidzi juz 2 halaman 257. Pertanyaan, bagaimanakah kedudukan hadis tersebut dan salat apa yang dimaksud dalam kalimat fayusolli rakaataini, Ustaz? Hadis itu, kedudukan hadis itu hasan. Adapun salat tadi Rasulullah tidak menyebutkan salat apa, tidak menyebutkan. Dia salat itu saja. Sudah disebutkan salat apa itu sudah disebutkan. Namanya sholat itu sholat apa? Dijelaskan dari Rasulullah tadi, sholat kamu dua rakaat, tidak disebutkan namanya apa. Apalagi? Ada hadis yang berbunyi, wa an Hubaybi bin Salamata radhiyallahu an wa kana mujabat da'wati qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yajma'u mala'un fayad'u ba'duhum wa yu'minu ba'duhum illa ajabahumullahu. Dari Hubaib bin Salamah radhiyallahu an, ia adalah orang yang doanya selalu terkabul. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kelompok yang berdoa lalu diamini oleh sebagian yang lain, maka pasti dikabulkan doa mereka. Hadis riwayat Hakim juz 3 halaman 347. Mohon dijelaskan kedudukan hadis tersebut dan dari hadis ini apakah dapat dijadikan dasar hukum bahwa seorang imam baik dalam upacara-upacara lain ataupun setiap sholat fardu boleh atau disunahkan memimpin doa bersama dan makmum mengamininya, Ustaz? Itu bukan untuk itu. Kalau kamu tanyakan kedudukan apa, derajat hadis itu, hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Karena ada perawi yang namanya Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah. Itu tercela oleh para ahli hadis itu. Jadi hadisnya dhaif. Ya. Apalagi? Saya menanam padi dengan diairi yang memerlukan biaya. Biaya sewa tanah, bibit, obat, dan tenaga kurang lebih 3.300.000. Ketika panen dan dijual, laku kurang lebih 5 juta. Ustaz, manakah yang harus saya zakati 5%? Apakah keuntungannya saja, yakni 1.700.000, ataukah dari hasil penjualan, yakni 5 juta, Ustaz? Jadi yang kamu zakati tadi 5% dari 1.700.000. Ya, kalau itu apa? Kamu gunakan untuk usaha tadi, ya. Dagang atau pinjam uang tadi terus kamu gunakan itu nanti untuk diambil lah panen jual dagang ini berarti dari modal lah berarti lah. Nah, modalnya tadi dizakati dulu. Setelah itu keluarkan lagi zakatnya setiap ada untungnya, modalnya udah enggak sekali zakat, modalnya sekali saja zakati, terus berikutnya setiap ada untung zakati. Apalagi? Saya sering mempunyai masalah dalam rumah tangga dan saya sering sekali curhat pada teman sesama wanita dan sesama ngaji. Maksud saya agar mendapat solusi dan jalan keluar. Karena suami saya sering membuat masalah dalam keluarga dan membuat jengkel hingga saya menangis. Dan apabila ada masalah, lalu saya bisa curhat kepada teman tersebut, lalu merasa lega dan rasa jengkel itu berkurang. Karena teman tersebut sering memberikan masukan-masukan. Apakah curhat saya kepada teman sesama wanita dan sesama ngaji tersebut termasuk menggunjing? Apabila sikap saya itu salah, mohon petunjuknya, langkah apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Kalau kamu curhat kepada temanmu, membicarakan tentang aibnya suamimu, itu gak boleh. Ya tak? Lalu terus temanmu tadi bisa memberi penyelesaian apa? Wong yang dibicarakan itu suamimu. Suamimu itu laki-laki. Ya, memberi penyelesaian apa? Nah, mestinya tidak kepada temanmu ngaji. Temanmu ngaji, walaupun sampai ngaji ya, kadang-kadang dikandani ngono. Maksudnya kamu dapat minta solusi, dia orang yang beri solusi, malah cerita karo kancane neh. Wah, gengi temu kancaku cerita bojone ngene ngene ngene lah tak kene. Sing cerita saya tekan ngendi-ngendi. Nah, kalau kamu orang ngaji, lah sampaikan aja pada pimpinannya. Pimpinan pengajianmu di mana? Nanti kan kamu dipanggil, suamimu dipanggil. Ya, lah kalau sudah sampai kepada pimpinannya, pimpinannya akan memanggil, tidak akan dibawa kemana-mana. Kalau nanti pimpinanmu kan misalnya enggak di cabang, merasa tidak bisa ngatasi kan nanti enggak dilemparkan ke perwakilannya. Ini masalahnya berat, perwakilan pun enggak bisa mengatasi, nanti kan sampai ke pusat. Nah itu yang ada di MTA seperti itu. Jangan curhat kepada teman, walaupun sama-sama ngaji ya, temanmu itu. Akhirnya tidak memberikan solusi, malah membuka aib keluargamu. Apalagi? Ada orang menitipkan dagangan roti, kemudian barang itu sudah habis. Dan ditunggu-tunggu kok belum diambil juga hingga bertahun-tahun. Sedangkan uang itu bukan hak saya. Bagaimana uang hasil jualan roti itu harus saya apakan, Ustaz? Nah, ini titipan tadi tak? Kan, tak pernah dijiko-jiko roti ini padahal duitnya wis payu. Nah, ini. Nah, mungkin lupa atau mungkin orangnya sudah pergi, ya kamu cari aja alamatnya di mana, kamu berikan. Tanyakan pada temanmu tadi yang tahu. Ya. Semaksimalnya dicari, ditanyakan. Kalau terpaksa ditanyakan tidak ada, tidak bisa ketemu, ya boleh uangnya kamu masukkan ke masjid itulah untuk kembalikan kepada Allah. Karena masjid kan Baitullah. Kalau mau kamu gunakan dulu ya boleh aja. Tetapi statusnya dipinjam, dicatat. Nanti sewaktu-waktu yang punya tadi datang, berikan. Nyatakan dari itu di kira ketemu, alamatnya mungkin pindah, orang ngomong, orang ngandani lah, gitu lah. Apa lagi? Tentang olahraga pernapasan. Dulu saya ikut olahraga pernapasan. Dalam kami berlatih hanya olah gerak, nafas, dan dipadukan dengan konsentrasi. Tidak ada ritual tertentu dan mantra tertentu. Kami berlatih bertujuan untuk menjaga kesehatan saja. Setelah mendengar kajian Bapak Ustadz, saya jadi kaget dan saat ini berhenti berlatih. Apa yang harus kami lakukan? Berhenti berlatih atau bagaimana, Ustadz? Yang mendengar kajian saya ada apa, tuh? Waktu mandek disimpulkan sendiri, kenapa? Olahraga pernapasan boleh saja. Tidak ada larangan apa-apa, wong olahraga pernapasan. Tidak ada kaitannya dengan pengajian. Dan pengajian tidak pernah melarang orang olahraga dengan pernapasan itu. Gitu ya, jangan sampai mandeknya mergo pengajian seolah-olah mengharamkan, tidak boleh, boleh olahraga pernapasan, siapa yang melarang? Sudah, Mas Yusuf. Saya seorang suami, menikah sudah 11 tahun dengan 2 orang anak. Rumah tangga kami awalnya berjalan baik dan bahagia karena kami saling mencintai. Ketika menikah, istri saya sudah mengerjakan sholat. Tetapi setelah melahirkan anak kedua, tidak mau lagi mengerjakan sholat wajib. Maunya hanya sholat Idul Fitri dan Idul Adha saja. Saya sudah sering mengingatkan dan saya ajak sholat. Tetapi selalu banyak alasan. Bahkan sering saya ajak mendengarkan radio Persada FM. Waktu Ustaz menerangkan tentang suami istri. Jika suami sholat dan istri tidak sholat, maka tidak halal. Istri saya tak suruh memahami penjelasan Ustaz tersebut. Dia malah bilang, yen ra halal, yo goleo sing halal. Tetapi saya masih sabar dan berdoa agar dia mendapat hidayah dan mau sholat lagi. Tetapi harapan itu sirna karena kira-kira 3 bulan yang lalu terjadi percekcokan karena istri mempunyai hutang di bank yang banyak sekali tanpa sepengetahuan saya. Dan anehnya dia tidak mengetahui kalau punya hutang. Baru setelah mendapat surat tagihan yang kedua dari bank, dia baru mengakuinya. Waktu itu saya langsung emosi karena saya sudah bekerja keras, banting tulang. Hasilnya tidak sedikit sudah saya serahkan kepadanya, tetapi tidak disyukuri. Akhirnya saya menjatuhkan tolak kepadanya dengan alasan dia sudah tidak mau mengerjakan surat lagi dan tidak menghormati saya sebagai suami. Apakah yang saya putuskan tersebut menurut agama Islam sudah benar? Dan mohon doa dari Al-Ustaz, semoga dengan keputusan saya itu, masa depan saya akan lebih baik dari masa lalu itu, Ustaz. Benar itu. Ya benar. Sistemmu ya sudah menyerahkan itu. Tidak sholat, dikandani, nek, kalau kamu tidak mau sholat tidak halal. Nah, itu kan golek liya gitu kok. Kalau tidak halal ya sudah golek liya. Berarti kan dia daripada saya jadi istrimu suruh sholat, lebih baik kamu cari lain yang mau sholat kan gitu. Tuh. Sudah betul itu. Kalau memang tidak halal, kalau laki-lakinya muslim istrinya kafir memang tidak halal dan sebaliknya. Tidak halal. Kalau tidak halal itu walaupun tidak dicerai hubungan haram, enggak, wong tidak halal. Wa hurima zalika, nah, al-mu'minin diharamkan oleh Allah bagi orang-orang mukmin. Laki-laki mukmin untuk perempuan kafir atau sebaliknya itu haram. Kemudian setelah kata jawabannya suami, nek betul loh, kalau omong-omong betul, ya suamimu memang ya sulit untuk tidak sholat itu. Masa yang dikandani, kalau kamu tidak sholat, tidak halal. Sekulia aliyah, ini tidak halal. Berarti kan tidak butuh dengan kamu. Ini Arab, ya orang sholat nyeneki, ini Arab. Ini Arab, sekulia aliyah yang sholat. Nah, keputusan itu sudah betul. Nanti bucu orang sholat, kan gue apa tau. Jadi kalau tidak sholat, ya mulai terus diutang pun mau. Utang karena minta izin suami, tahu-tahu utangnya banyak, ya, ngerti-ngerti ditagih. Masa alasannya punya utang banyak kok tidak terasa, ngapusi itu mesti bohong. Wong jenenge utang nganti ditagih tidak terasa gitu ya. Kalau tidak merasa punya utang ditagih ya rasa disaur. Wong aku ora utang kok mbok tagih lah itu ta. Nah, bohong itu. Kalau tidak sholat, bohong itu biasa. Tapi kalau sholat, sholatnya baik. Seluruh amalnya jadi baik. Karena Allah mengatakan, sholat itu tanha anil fahsya wal mungkar. Ya, jadi sholat itu pencegah dari perbuatan keji, dari perbuatan mungkar. Kalau istimu sholatmu baik, sholatnya baik, mau pinjaman mesti izin suaminya. Mau pinjam uang itu. Ya. Kalau tidak izin ya sholatnya, kalau sholat tidak baik sholatnya, apalagi jelas-jelas tidak sholat. Betul yang kamu putuskan, betul. Apalagi? Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, An Qatadah haddatsana Anas bin Malikin, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, yakhruju qaumun minan nari ba'dama massahum minha syaf'un, fayadkhulunal jannata fayusammihim ahlul jannatil jahannamiyin. Dari Qatadah menceritakan kepada kami Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, akan keluar dari neraka suatu kaum setelah dibakar hangus oleh api neraka. Lalu mereka memasuki surga, maka ahli surga menyebut mereka penghuni surga ex neraka. Hadis riwayat Bukhari juz 7 halaman 202. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, yadkhulu ahlul jannatil jannata wa ahlun nari annara. Suma yaqulullahu ta'ala, akhriju man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min imanin. Fayukhrajuna minha qadistawat. Fayukhrajuna minha qadiswatu. Fayul qawna fi nahril hayai awil hayati. Syakka malikun fayambutuna kama tambutul jannatu fi janibisaili. Alam taro annaha tahruju sofro'a multawiyatan. Riwayat Bukhari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ahli surga telah masuk ke surga dan ahli neraka telah masuk ke neraka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, keluarkanlah dari neraka orang yang di hatinya ada seberat biji sawi dari iman. Maka mereka dikeluarkan darinya, padahal telah menjadi hitam legam. Kemudian dimasukkan ke dalam sungai hayah atau hayah atau sungai kehidupan. Malik, yakni perawi hadis, ragu mana yang disabdakan Nabi SAW. Lalu mereka tumbuh sebagaimana biji yang tumbuh di tepi saluran air. Tidak tahukah kamu bahwa ia keluar menjadi kuning berkilauan? Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 11. Mohon diterangkan tentang hadis tersebut, Ustaz. Nah, wes kok poco sudah kena itu. Ora kah diterangke wis seto. Nanti orang ahli neraka bakar dulu habis dadi angus kabeh, terus nanti dimasukkan ke sungai Hayyan, ya. Nek cara wayang iki banyu penguripan. Pernah lihat wayang lakone Kongso Adu Jago apa ora? Ya ta? Lah, nanti kalau sudah kena manah, kena apa, cemplung kena gelombang, urip meneh gitu. Nah, gitu. Nah, itu gambarnya itu. Jadi, lanjutkan penguripan, terus nanti yang kosong-kosong kebakar tadi baik semua, halusnya seperti tumbuhnya tanaman di waktu hujan tadi ya. Dah wis tersik, wis tersik bagus. Ora nek cacate meneh wis dilebokke banyu penguripan, baru dia dimasukkan ke surga. Wis setono kok. Ya gitu pemahamannya. Apalagi yang kurang paham. Apalagi? Saya seorang ibu rumah tangga dengan dua anak, suami pegawai negeri sipil yang nyambi wira swasta. Setiap suami marah karena saya membuat kesalahan, kata-kata yang keluar, goblok, pekok, budek. Jika tidak dengan kata-kata, maka tangannya yang bicara, atau kakinya, baik menampar, menendang, maupun menjambak rambut saya. Jika suami lagi baik, saya jadi ingat pertanyaan bahwa ada seorang istri yang dianiaya suaminya sampai telinganya sakit dan masuk rumah sakit. Lalu Ustadz menanyakan, baiknya di mana? Dalam hati saya kadang juga muncul pertanyaan seperti itu, baiknya suami saya di mana? Apakah saya termasuk istri yang kufur terhadap suami jika saya membatin seperti itu? Karena dari segi materi saya merasa cukup, bahkan melimpah, sehingga suami sering mengatakan ingin punya istri lagi, karena merasa mampu, hartanya banyak. Kadang saya merasa punya penyakit jantung bila menghadapi suami, karena saya hanya diam, tidak pernah membantah, dan saya selalu merasa takut jika bersalah. Untuk itu mohon pencerahannya, agar hati saya menjadi tenang, dan selama ini saya hanya bisa memohon kepada Allah, semoga sikap suami saya bisa berubah, karena hanya Allah yang bisa membolak-balikkan hati manusia, Ustaz. Gak punya suami. Seperti itu, maka gue timbul pertanyaan, Api eopo. Apa timbul pertanyaan itu salah? Tidak, tidak salah. Langkau era goblok, dia kandake goblok. Kowe budak, ora budak, kandake budak. Ya, nah? Jadi mungkin kamu bicara apa, itu suamimu tidak pernah dengar. Jadi yang budak siapa? Tapi diwangsuli barang, budak. Lah suami kalau begitu itu carnek omongamu bener loh ya. Itu bukan cara Islam. Karena sebaik-baik suami kata Nabi, yang orang suami itu yang paling baik kepada istrinya. Ya, kata Nabi begitu. Nabi mengatakan khairukum li ahli. Li ahlihi. Khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Baik-baiklah kamu kepada istrimu, pada keluargamu. Aku Nabi orang yang paling baik dengan keluargaku. Jadi kalau sebagai umatnya Nabi, harusnya Nabi itu dijadikan uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Kepada istrinya harusnya suami itu kasih sayang, ngomong yang baik. Nah, umpama istrinya itu budek tenan aja mbok budek-budeke. Wong wis budek ora usah dikandake budeke, wis budek kok ta mbok budek-budeke. Ya, nek panjenengan istrinya goblok, kan wis ngerti. Ya. Ya. Wis goblok nang ngerti kok wis mbok pek lah kok atuh mbok goblok-goblok rene ben apa. Kan wit biyen iki rung dadi bojomu wis goblok gitu ta. Nek panjenengan goblok gitu ta. Nek panjenengan istrinya budek kan dhisik wis budek lah kok mbok unek-unek nih terus. Nah, mestinya kalau itu suami yang baik kepada istri, nek istrinya goblok tenan, kamu punya kewajiban. Kewajibannya apa? Minterke, karena arijal qawamuna ala nisa. Laki-laki itu pemimpin, nek bojomu goblok pinterno, ajarono, itu kewajibanmu. Nek bojomu budek tambakno. Gitu. Nah, itu suami yang baik. Malah dikasihani. Wah, istri saya ini budek. Berarti dia sakit nih, tak obatnya biar normal. Gitu lah. Nah, itu. Nah, itu apinya di mana? Nah, gue kan, apa-apa kamu punya sakit jantung. Ya. Kungok ke suara suamimu itu kamu deg-degan terus. Ya, jadi pedot jantungmu kok. Nah, sebenarnya mati. Mati karena takut pada. Padahal istri itu dengan suami harusnya tidak takut. Ketemu suaminya itu merasa diayomi, senang, mesra. Wah, ketemu suaminya koyo. Ya. Ketemu polisi kowe ora duwe SIM. Nah, kan. Nah, harusnya tujuan pernikahan itu suami itu saling menjalin kasih sayang. Gitu. Nah kamu bodoh-bodohnya goblok-goblok istrimu kok naik padanya wong liya. Bojomu iki goblok kuwi. Bojomu iki budek kuwi piye kira dikonoke. Nah, mesti sakit hati toh kamu. Nah, mestinya kamu jaga kasih sayang apalagi terhadap istri. Nabi itu kalau memanggil istrinya dengan panggilan yang menyenangkan. Fatimah. Kok Fatimah? Aisyah. Aisyah itu panggilannya Humaira. Panggilnya Humaira. Padahal namanya Aisyah. Kok Humaira? Dan menurut riwayat, katanya Aisyah itu orangnya kecil. Ya. Wajahnya, pipinya itu kemerah-merahan. Itu. Ya Humaira itu ya si merah delima. Gitu. Karena Chan, istrinya budek kok jembok unek-unek dipanggil yang menyenangkan, menyejukkan gitu loh. Dek, kalau aku ngomong rada banter aja tersinggung ya gitu loh. Kalau aku pak ora banter, kowe ora krungu. Rokok-rokok kupingmu budek kok ya, bukan gitu. Ya. Jadi diberi tuntunan tak itu tidak nurut aturan Islam. Jantung aturan Islam itu yang baik. Perkara suamimu mau nikah lagi, Kamu sebagai istri kalau memang hartanya berlimpah ruah dan suamimu mampu, ya, ya silakan nikah nikah meneh. Boleh aja sing ora budek mas, gitu. Boleh aja sing ora goblok lah gitu. Suami nikah lagi memang boleh kalau ada kemampuan silakan. Tapi jangan sampai istri ketemu suaminya kok malah takut. Kapan kamu bisa tentram? Jadi longgar rasa cengkeram, rasa takut itu hilang ini suaminya renek malah. Ini suaminya neng wis deg-degan terus. Nah, itu enggak betul rumah tangga semacam itu. Nah, itu ya. Jadi sebaik-baik suami itu yang paling baik pada istrinya. Ucapannya yang sopan pada istrinya. Wong itu istrimu kok. Goblok-gobloke, budek-budeke, barang butuh mbok keloni coba. Wis budek ora apa-apa dek ini. Nah, kan harusnya dengan kasih sayang. Ya, itu tidak menurut aturan agama. Menurut aturan agama Islam tidak begitu. Harusnya suami dengan istri itu serba menyenangkan sikapnya. Suami apa istri didekati suaminya itu merasa sejuk, merasa senang, merasa terlindungi gitu, bukan malah rumoso kepethuk memedi ya. Nah, itu. Ya, sudah sekian dulu ya. Iya, Ustaz. Mari kita jawab pertanyaan langsung. Pertanyaan langsung silakan menyebutkan mic dulu. Assalamualaikum. Menyebutkan nomor mic dulu aja. 17 16 17 17 15 15. Satu lagi? 36. Baik, kita mulai dari nomor 16 dulu. 85. Kemudian nanti ke 17. Ya, untuk tes ini adalah nomor 16 dulu. Silakan nomor 16. 12. Nomor 16, Pak. Ya, silakan Bapak nomor 16. Hidupkan dulu itu, Mas, yang ngurusin mic. Nomor berapa itu disebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukardi dari Balutan Purwoharjo Comal, Kabupaten Pemalang. Oh ya, Comal ya, ya. Ya. Mari. Ada apa nih Pak Kardi? Ya, tadi malam. Ya. Gini Pak, ini kan bulan Desember. Oh iya toh. Desember. Desember kelabu. Apa lagi? Gini Pak, setelah Desember Januari biasanya. Ya, terus. Biasanya ada Natalan dan Tahun Baru. Lah, biasanya yang meremehkan Natalan, Tahun Baru, ini orang-orang Islam, Pak. Ya. Lah, biasanya diramaikan oleh trompet di mana-mana, di desa, di kampung, bahkan di kota-kota. Ya. Lah, bagaimana jika saya sebagai seorang Muslim membuat trompet, lalu menjualnya, bahkan ikut-ikut meramaikan momen ini, lalu bagaimana? Sebab Nabi pernah bersabda, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang ikut-ikut menyerupai perbuatan suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Lah yang saya tanyakan, Pak, apakah saya sebagai seorang muslim jika meremehkan tahun baru ini apakah termasuk golongan mereka? Ini satu. Nggak, kamu, lalu yang kedua. Ya enggak, kamu sudah ikut jual trompet belum? Belum, Pak. Oh. Ya, terus. Bagaimana saya sebagai seorang muslim, bolehkah mengucapkan selamat Natal dan tahun baru kepada orang-orang non-muslim? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak belum menjual trompet, ya wis rasa ikut. Dah, wis selamat rasa ikut. Tadi kan bagaimana seandainya jual trompet, wis rasa melu. Ya, ndak usah jual. Posisi do jual trompet itu lah mesake. Ya, ndak lagi nanti do ting kleler ning kono ki terus gilalah pas tahun baru udan. Wis ora payu nggo drempetan dhewe. Nah, jual trompet boleh. Ya ta boleh. Tapi rasa melu ditoke tahun baru saiki. Senebar tahun baru dolan gawe trompet dijual boleh, tapi bukan untuk merayakan tahun baru itu. Kalau tahun baru ya ikut mereka. Tapi jual trompet boleh. Ya, memang gaweanmu jual trompet. Aja jualane trompet mung pendak tahun baru lah kuwi jelas tujuanmu ya ngeramekke kuwi. Wong biasane ora jual kok toh melu jual. Mergo rame itu lah. Maka itu tahun baru itu kalau kita sebagai orang muslim, oh ini tahun baru ibadahnya orang-orang non muslim, sudah biar mereka rame-rame, kamu tidur di rumah kan wis baik. Ya, maka itu orang tidak merasa. Nabi kita sudah mengisyaratkan sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, kamu ikuti mereka. Ya, minggu yang lalu kan sudah saya terangkan, tidak sekedar jual trompet. Nanti mau bakar bunga api, coba nanti kamu lihat di rumah itu. Di TV itu bakaran sampai langit itu rupanya api aja, terang begitu. Berapa juta kira-kira uang yang dibakar untuk itu. Nah, kalau cara Islam itu mubadir. Ya tak? Nah, uang Islam ya aku yang ketularan kuwi. Tahun baru ini kono ya. Uang Islam malah nek ngunekke bangsa mercon bunga api kuwi malah nek bulan suci malah. Bulan suci Ramadan, biasanya enggak ada apa, bulan Ramadan malah do ngunekke bakari mercon, terus apalagi bunga api, ya gitu ta. Nah, untuk apa itu? Nah, maka itu kalau itu orang-orang Islam begitu, biarkan saja. Yang penting kita, yang tahu jangan ikut-ikutan, terus jaga dirinya, jaga keluarganya. Kalau kamu akan mengingatkan orang-orang yang begitu, orang bakal dirungok. Oke. Maka rasa ngelik, oke. Diri kita aja kita jaga, keluarga kita jaga. Kuang pusakum, wa'alikum. Nah, kalau orang ngaji itu semua sudah mengamalkan itu, lama-lama hilang itu nanti. Aja melu, bengi-bengi, metu, wah, tahun baru sesok, bengi itu melek kabu ya, yang jalan gede kabu ya. Itu ada yang dandutan di jalan, membungai, seneng-seneng loh. Tahun baru padahal mestinya kalau kita, oh ini sudah tahun baru berarti usia saya terpotong satu tahun lagi. Evaluasi diri. Selama satu tahun kemarin, bagaimana perbuatan baik saya dengan perbuatan jelek saya banyak mana. Masuk tahun baru saya akan lebih hati-hati, jangan seperti kemarin, harusnya kan gitu. Aku malah seneng-seneng, ya, naik kendaraan, kadang tidak berbaju, dampak-dampak malah mendem-mendeman di situ tahun baru, ya, nah, itu dah. Nah, maka kalau orang Islam itu tahun baru tidak ikut keluar, sepi itu sebetulnya, sing metu kayak ya wong Islam. Maka biar mereka begitu, kita tidak usah ikut-ikut, sudah. Terus kita ucapan selamat hari Natal, selamat. Ya udah, usah datang aku ngapa tuh? Kau datang ngucapin ngono ngapa? Wong Islam kau datang melu ngucapin tahunnya mereka. Apa nek ora diucapi apa nesu tuh? Ya saya rasa ketemu orang Kristen, ketemu orang Islam, dia Natalan ya sudah salaman itu. Nek ketemu nek panjen kenal itu, ya orang kau datang kirim surat. Sebetulnya surat lebaran kau Idul Fitri kau yora nek tuntunan nih. Kirim surat lebaran, selamat hari raya Idul Fitri, kartu lebaran itu loh. Ya. Gua pengunuh ya. Ya. Tuh dikirimi berapa uang yang kamu gunakan untuk itu. Manfaatnya apa? Nah. Jalin silaturahim. Ya, udah. Silaturahim orang mau pendak batu ngunuh kuih. Nah. kita hari-hari Islam itu saja tidak ada aturan begitu, apalagi itu harinya orang non-muslim kamu ikut-ikutan. Nah, lebih baik rasa ngomong gitu, gitu ya. Biarkan saja sing Natalan biar Natalan. Itu memang hari ibadahnya orang Kristen atau orang Katolik, kita orang Islam tidak usah cawe-cawe. Gitu. Nah, lebih baik. Gitu. Apalagi? Berikutnya nomor 17. Nanti bersiap-siap nomor 15. Nomor 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sunarto dari Batu Jamus, tepatnya Wungurjo, Mojodoyong, Kedawung, Sragen. Ya. Mau tanya kepada Al Ustadz tentang profesi. Profesi saya yaitu sopir Ustadz. Ya. Tapi rodanya dua, tapi alias sopir ojek. Ya, itu. Pertama yang saya tanyakan, profesi ojek itu bagaimana menurut pandangan Islam? Yang kedua, tentang tujuan dan upahnya. Pertama, tujuannya kadangkala mengantar pasien, yaitu ke tempat kunyai niku pak, ke tai dukun. Nah niku bagaimana, apakah termasuk saya terkena ayat yang saling membantu dalam maksiat. Yang kedua, upahnya halal atau haram bila mengantar ke tempat dukun seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu tanyakan profesi ojek seperti kamu dalam Islam tidak ada. Kan tidak ada Islam. Profesi ojek zaman Nabi itu gonceng ke ya. Orang dulu sepeda motor ya belum ada. Nah sekarang kalau kamu berprofesi semacam itu, manfaatnya dan madorotnya banyak mana? Nah, paling itu jatuhnya subuhat, kalau subuhat itu lebih baik tinggalkan. Itu belum mengantarkan dukun, kadang-kadang gonceng keledek barang kok. Ya, ada arepane nunut ini, mas terekono iki payon mas. Iki enek tanggapan yang kono iki. Wah, padahal arep opo mantan. Ah, tuh tadi wis kon ngeterke ning tanggapane iki. Terus sosok kon metuk. Karena tadi ditanggap di terkenalan, nanti mulai terkena ya di antar jemput. Nah, itu kalau begitu itu kadang kala oh dilalah nek ledek rata mental. Jane omahe cedake mbok hubung-hubungke. Kok metuke ini to, Mas? Ben rada adoh katanya. Lah itu sobat kan, jadi setan membujuk lah itu. Nah, itu jadi kamu berduaan itu ya ketiga setan. Lain kalau misalnya kamu tidak pakai sepeda motor, pakai angkuta apa itu ya beda meneh. Ya. Agek to nek wae lungguh ning mburi kono rada adoh. Lah bareng gonceng sepeda motor ning dalan alus mbok goleki ngon gruncal-gruncal lah ya. Nah, itu subhat, itu lebih baik dihindari cari pekerjaan lain kalau memang begitu itulah. Kalau kamu suka itu diujolke rodo papat gitu loh. Ada aman itu tempat itu. Terkena yang dukun apalagi ya. Terkena yang dukun kalau jelas-jelas itu yang dukun biar minta apalah kamu membantu dalam kemusyrikan. Terkaca liane. Nah, kan tidak semua orang kamu ngojeki mesti ngangkati wong nang dukun kan tidak paling berapa tuh. Wis hindari satu ini poene bangsa ngeterke nang dukun ya, membantu pedukunan ini saya. Ya, padha kalau membantu dalam perbuatan dosa. Nah, itu lebih baik. Lainnya ada termasuk tukang batu. Tukang batu nek kon gawe kejingan aja gelem. Mbak, Bapak warnya ibu, tolong ya, kalau nak kijing bapakku, wah sana si mawon, dah gitu loh. Rara nek Gusti Allah, rara paring rezeki. Yang Allah itu dawi mencari rezeki itu yang halalan, thayyiban. Mesti kalau menghindari yang haram-haram itu, yang halal, yang baik akan disiapkan oleh Allah. Nah, tuh hindari kalau antarkan dukun enggak usah. Kalau cek tadi ya boleh, tetapi ya ta milih, jangan mau gonceng ke perempuan-perempuan yang bukan mahramnya. Ya, yang lain aja. Golek sing sing laki-laki aja. Ditekani nek mas aku ternyata yang dukun kono, jangan mau gitu. Apalagi? Baik, berikutnya nomor 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari dekat Ustaz. Ya. Dari sebelah kidul gedung. Ya, mari. Nama kami Ahmad dari Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta Hadiningrat. Ya. Kami ada pertanyaan Ustaz. Kepada Ustaz yang kami hormati, yang kami cintai, Allah yaktika sihata wal afiyah. Amin. Yaitu tentang taat kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah menyuruh kepada umatnya agar mengikuti sunnahnya. Ya. Dan sunnah para khalifahnya. Sebagaimana sabdanya, alaikum bisunnati wa sunnata khulafa rasidin al-mahdiin. Kamu sekalian adalah mengikuti sunnahku dan sunnah para khalifah yang benar dan yang mendapat petunjuk. Lah, kami tanyakan di sini masalah sesuatu yang tidak ada di Al-Quran dan di hadis. Tetapi para ulama membuat pembagian masalah tentang halal dan haramnya, yaitu masalah hewan yang bertaring dan berkuku tajam tidak boleh dimakan atau diharamkan. Nah, ini yang demikian ini perlu wajib diikuti apa tidak? Demikian pertanyaan saya yang pertama ya. Ini. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan buatan para ulama Ahmad ya. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kullu dinabin minasyibai fahuwa nahar Rasulullah. Rasulullah melarang memakan kulli dzinabin minal syiba. Jadi itu yang mengharamkan itu Rasulullah. Binatang yang bertaring dan berkuku tajam, di hadis lain dilengkapi dengan berkuku tajam. Itu haram. Nah, jadi itu bukan buatan ulama, itu kata Nabi. Di Rasulullah menjelaskan semua binatang yang bertaring dan binatang yang berkuku tajam, burung-burung berkuku tajam itu haram, dilarang untuk dimakan. Itu Rasulullah. Jadi bukan dari ulama itu, dari hadis Nabi itu. Hadisnya sahih itu. Brosur yang kita keluarkan, kita pernah brosur halal haram yang diterbitkan MTA itu pernah keluarkan itu. Sekarang kan yang diramaikan MTA itu disebar luas kemana-mana, katanya menghalalkan anjing. Kemarin sampai di Majelis Ulama. Majelis Ulama pusat sana kasih buku. Nih, buku brosur yang diterbitkan oleh MTA. Diterbitkan brosur dan sudah dikeluarkan di akad pagi ini. Kumpulan brosurnya ada. Di situ diterangkan banyak ayat-ayat mengharamkan makanan itu, juga hadis-hadis Nabi. Lah di sini karena ada ayat-ayat Al-Quran, ada hadis-hadis Nabi yang mengharamkan dan ada yang hadis Nabi juga menerangkan bahwa halal haram itu mutlak milik Allah, hak Allah. Maka dalam brosur sudah diterangkan. Dalam hal ini umat Islam pecah menjadi dua pendapat. Ya, pecah menjadi dua pendapat. Pendapat pertama, Itu nanti brosur Akad Pagi tahun 2011. Nanti Bapak bisa beli bendel brosur Akad Pagi. Tahun 2011. Ada yang berpendapat, ulama mengatakan bahwa yang haram itu yang disebut dalam Al-Quran itu saja. Ya, yang disebut dalam Al-Quran saja. Nah yang lain termasuk yang disebut di dalam hadis. Karena Nabi mengatakan di sini, ya naha an akli kulli dhinabin minasyiba. Riwayatnya Bukhari ini. Ya, Bukhari. Jadi di situ diterangkan Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang mempunyai taring. Nah di sini walaupun tidak menyebut anjing, anjing itu termasuk binatang buas enggak? Mempunyai taring apa tidak? Nah, berarti menurut hadis ini anjing itu juga dilarang untuk dimakan. Walaupun tidak menyebut anjing. Lah kalau disebut satu-satu banyak tuh nanti. Binatang buas yang bertaring tidak hanya anjing saja, macamnya banyak. Maka Rasulullah mengatakan satu kali mencakup buaya. Nah, terus ini ada lagi. Nah, Rasulullah angkuli dzinabin minasiba wa angkuli dzimikhlabin minatoir. Hadis riwayat Muslim. Ya. Dari Rasulullah SAW itu melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang berkuku tajam. Burung alap-alap. Saya kira neng ya alap-alap. Bulung alap-alap wis reneng iki. Oh yang berkuku tajam, binatang buas yang bertaring, setiap burung yang berkuku tajam itu dilarang untuk dimakan. Itu hadis riwayat Muslim. Nah di situ dalam brosur diterangkan karena ini begini, satu ulama berpendapat yang haram jadi disebut dalam Quran saja. Yang sebagian lagi yang termasuk dalam hadis-hadis itu kan sahih hadisnya itu termasuk wallahu alam. Di situ ditutup dengan wallahu alam. Allah yang maha mengetahui. Itu dikemukakan. Memang ini majelis ilmu kok dikemukakan pendapat-pendapat. Lah kok terus disimpulkan MTA menghalalkan anjing padahal Gun Brosur itu rene sing nyebut anjing itu enggak ada. Tercakup semuanya. Termasuk anjing malah dilarang tuh dimakan karena itu binatang yang bertaring, binatang buas yang bertaring gitu. Yang satu tadi berpendapat karena itu disebut dalam hadis tidak mungkin karena Nabi juga mengatakan al-halalu ma halallahu fi kitabihi wal haramu ma haramallahu fi kitabihi. Yang halal itu yang dihalalkan Allah dalam kitabnya maksudnya dalam Al-Quran. Yang haram juga disebutkan Allah dalam Al-Quran. Jadi Nabi tidak bisa, tidak berani menghalal haramkan. Gitu loh. Maka dari pemahaman Quran dan hadis itu, lama berbeda pendapat, yang satu berpendapat, yang haram betul itu ya, bukan Quran itu. Adapun hadis Nabi yang menyatakan binatang yang berkuku tajam, burung yang berkuku tajam haram, binatang bertaring haram, itu termasuk haram, jatuhnya hanya makruh. Jadi yang dimakan itu jatuhnya makruh, itu sebagian berpendapat begitu. Ulama yang lain berpendapat, karena itu dilarang dalam hadis Nabi, sedang dalam Al-Quran juga mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakuduhu, wa ma nahakum anhu fantahu. Ya tak? Apa yang datang oleh, yang dibawa oleh Rasulullah, ya maka ambillah yang didatangkan oleh Rasulullah kepadamu, ambillah. Apa yang dilarang, dicegah oleh Rasulullah, maka cegahlah, jauhilah. Nah, dari sini maka yang diharamkan oleh yang umat Islam haram makan itu di samping yang disebut dalam Al-Quran juga yang disebut di dalam hadis. Nah, kalau sudah dua pendapat ini dikemukakan semua, maka ditutup dengan wallahu alam, Allah yang maha tahu. Kalau namanya sudah berbeda pendapat, saling menghormati. Wah, akhirnya di stempel MTA menghalalkan, disebar luaskan kemana-mana. Ya, maka tidak punya alasan dia yang mengalahkan anjing dari mana? Tidak punya alasan. Orang brosur ajar aja sudah disampaikan. Termasuk dua pendapat itu. Dua pendapat, ada yang mengharamkan, ya, yang diharamkan dalam Quran, diharamkan hanya makruh saja. Tapi yang lain berpendapat, ya haram itu ya dalam Quran maupun dalam hadis, yang diharamkan ya haram. Karena Quran juga memerintahkan supaya apa yang itu Rasulullah, karena Rasulullah mengharamkan ya haram. Nah itu lah, kalau sudah, maka di masjid ilmu, di MTA itu buka biak. Sudah kali dua pendapat begini, ya sudah terserah kamu mau apa. Pendapatnya memang begini-begini. Semuanya berdasar gitu lah. Semua berdasar. Apalagi? Baik, berikutnya nomor 36. Mic nomor 36, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrohi masyalit ma'alani ashabi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah rubil alamin. Dene kawula sak rombongan kawula namung nderekaken nggih menika Bapak Habib saking Ambarawa. Ambarawa nggih. Nggih. Nggih monggo. Kawula badhe nyuwun pirsa dhateng Pak Ustaz bab masalah tarekat. Nggih menika tarekat Qadariyah, Nasabandiyah, Khalidiyah. Menika menapa wonten tuntunanipun saking Rasulullah? Napa mboten? Lajeng pertanyaan kang nomor kalih nggih menika bab wajahadu fisabilillah, berjuanglah demi kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. La kaula samangke sampun nderek nggih menika nderek hurut dalam jangka tigang dinten, lajeng kawan dosa dinten, menawi sampun kawan dosa dinten, lajeng setunggal tahun. Menika dipun tugasakan wonten Pakistan. Menika menapa wonten tuntunanipun saking Rasulullah napa mboten? Nah kula ningali saking dawuh-dawuhipun Allah menika dawuhipun Rasulullah ta. Man asunati faqad akabani faka'an nama fil jana. Menika tiyang ingkang dari kutub menika termasuk sunah Rasul menapa mboten. Semantan ingkang kawula tanglantakan bab masalah agami. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab penuhunipun. Nggih. Sampun. Sampun. Nggih. Nggih, Bapak saking Ambarawa. Rombongan, rombonganipun pinten Pak saking Ambarawa? Wonten piyantun 6. Oh, 6. Nggih. Dados Mbah Rawa menawa Pak Habib menawa cabangipun MTA mriki. Oh, nggih, nggih, alhamdulillah. Sampun semoga. Terus menika masalah tarekat, ora macam memang banyak, ada tarekat Naksabandi. Ada lagi tarekat yang pernah ke sini dulu dari Tasik Malaysia, tarekat Idrisiyah. Tarekat Idrisiyah itu pernah di MTA, bermalam di MTA, pernah ngisi di akad pagi juga. Tapi tidak di sini ketika masih di Melayan gedung lama dulu karena tamu. Nah saya suruh ngisi di sini silaturahim kenalan. Saya pernah juga berkunjung ke tempat sana, tarekat sana. Nah, di sana juga itu ada masjid besar di dalam. Saya pikir masjid gitu, ternyata itu kuburan. Jadi sekarang itu di situ ada di tempat kasih tempat yang indah, banyak Quran-Quran. Saya tanyakan katanya, jadi orang yang ziarah di sini biar kerasan membaca Quran di situ juga dengan nyaman dan sebagainya dan sebagainya. Ya, waktu itu saya ikut sama as-sholat di sana. Sholatnya luar biasa, cepat sekali, nggak bisa ngikutin. Tapi kalau zikir doa panjang sekali. Sholatnya cepat banget. Nah beliau ngisi di itu, di MTA waktu itu menerangkan kalau doa zikir itu supaya banter. Ya, beliau menjelaskan ibaratnya orang doa zikir banter itu seperti orang memukul gong. Diterangkan di muka umum begini kok. Mungkin rekamannya juga masih ada. Mukul gong, jadi biar getarannya itu sampai jauh. Nah, jadi suara jauh. Nah, di situ biar getarannya orang banyak, banter, jauh lah itu nanti Allah mengabulkan. Itu salah satu ajaran tarekat. Lah yang begitu itu saya belum tahu dasarnya. Tapi saudara kita yang tarekat tadi pahamnya seperti itu, kita hormati, silakan. Kita tidak mencela, tapi kita tidak mengikut. Sebab yang kita kaji itu wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sama wal basara wal fuata kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi kita jangan, kamu jangan melakukan suatu perbuatan, apalagi ibadah ya, yang kamu belum tahu ilmunya. Sampai hari ini, saya belum tahu. Justru yang saya ketahui ilmunya, kalau berdoa menurut tuntunan Allah itu supaya dengan suara yang lembut. Wah kalau suara banter lah, saya belum tahu. Maka tidak mengamalkannya. Kalau kita mengamalkan, nanti Allah mengatakan kan, pendengaran, penglihatan, hati mau ditanya. Kamu mendengar keterangannya siapa? Kamu melihat prakteknya siapa? Kamu memahami ajarannya siapa? Nah, padahal yang kita turut itu Nabi. Nah, saya melihat pimpinan Tarekat Idrisiyah begitu, maka saya tidak mau menjalankan dan tidak mencela. Mungkin dia sudah tahu ilmunya. Saling menghormati. Yang tidak bisa ketemu dalam paham, maka saling sama-sama bekerja menurut pahamnya masing-masing. Yang bisa ketemu dalam satu paham, ya pahamnya sama, mari sama-sama dikerjakan. Sholat rekaatnya sama, ya sholatnya sama. Mari kita sholat. Nah ternyata tidak bisa mengikuti. Waktu itu karena cepat sekali. Ya cepat, ya dah tinggalan weh aku tak. Talon-talon, tak bacot ke dewe. Itulah. Itu salah satu yang saya ketahui baru Tarekat Idrisiyah. Saya ditinggali jubah. Sampai sekarang masih ada jubahnya. Kerudung putih seperti bapak itu, kerudung putih, jubah panjang itu. Terus dikasih selendang. Selendangnya hijau, ada seleretnya coklat itu. Itu katanya ciri Tarekat Idrisiyah. Nganggungnya disampirkan pundak sebelah kiri. Sampai sekarang ya masih ada itu kok kenang-kenangan kok. Nek perlu saya tak tutuh kene-kene coba. Semangat itu kan. Nah itulah perbedaan itu. Tapi ya muslim mau sholat ya sudah. Ya, amalan dia begitu, amalan kita begini. Amalannya gak bisa gaduh, bisa ketemu. Ya sudah masing-masing nanti tanggung jawab di hadapan Allah. Coba masalah itu. Ya, lebih dari itu saya tidak tahu. Karena tidak tahu ya gak menerangkan. Kemudian masalah khuruj, ini yang dilakukan di saudara-saudara kita jamaah tabligh itu. Ya, jamaah tabligh keluar 3 hari, 40 hari, nanti sudah 40 hari 1 tahun, dan sebagainya, itu mungkin tertib mereka. Ya, dah? Nah terus, seperti kita juga punya tertib. Kan, dah? Kalau kita ngaji di akad pagi, seminggu sekali ngajinya di gedung ini tiap akad pagi. Mula ono sing lho. Wong Islam kok ngaji ini di akad. Akad kan harinya orang Kristen. Apa sih ngomong akad harinya orang Kristen? Harinya orang Kristen itu bukan akad, minggu. Ya? Minggu. Nek harinya orang Jawa ngat. Ya? Lah kita akad harinya orang Islam. Maka hari akad, nah, maka jihad pagi, pengajian ahad pagi, jihad pagi. Tidak masalah, kita ada kan tertibnya. Nah, terus juga ada, kalau Ramadan kita juga keluar. Ya, keluar selama 5 hari dari berangkat sampai pulang. Tujuannya bersilaturahim, berombong-rombong, tiap Ramadan saja. Itu apa? Ada tuntunannya. Zaman Rasulullah, tidak ada tuntunan seperti yang kita lakukan pendak Ramadan, tok keluar. Ya, kemana-mana itu tidak ada tuntunannya. Ya, tapi tujuan silaturahim itu ada tuntunannya. Di samping itu bukan ibadah. Kalau ibadah, harus ibadah mahdhah, harus ada tuntunannya. Ya, kalau dakwah, usaha dakwah keluar, kesana kemari, rombongan, itu dalam rangka dakwah, itu urusan dunia. Boleh aja dakwah sendiri-sendiri, boleh juga dakwah berombong-rombong, boleh. Silahkan. Mau dakwah berombong-rombong, nanti praktek di sana mempraktekkan, gila, prakteknya Islam ini, kerukunannya seperti ini, orang biar melihat kerukunannya. Oh, Islam itu rukun. Oh, Islam itu tolong-menolong. Oh, Islam itu dalam perjalanan harus ada yang memimpin. Tidak semuanya sakarpe dhewe. Itu urusan duniawiyah masalah Pak Barjanto. Boleh. Nah, mungkin dari zaman tabligh punya tertib seperti itu. Kalau ditanyakan zaman Nabi apa begitu? Ya tidak, tapi itu tertib. Ya seperti kita lah kalau keluar hanya bulan Ramadan itu tok. Nafar istilah kita, nafar. Mungkin kalau istilah jamaah tabligh, khuruj, khuruj itu hanya keluar. Nah, kita nafar itu ya kepergian, jadi ya keluar gitu kan. Ya keluar. Ya terus di dalam nafar nanti apa yang dikerjakan? Nah itu silaturahim dengan warga kita, dengan masyarakat setempat. Biar tahu bahwa MTA itu tidak tertutup dan tidak hanya maunya dengan warga MTA aja. Waktu di suatu tempat yang kita tempati, nanti kalau di situ ada masjid yang minta isian dari kita, biasanya Ramadan kan banyak teramah-teramah, kultum-kultum itu, tak? Ya kita mau, untuk ngisi juga mau. Di samping itu mengakrabkan antar kita sendiri, kenal-mengenal satu sama lain. Maka ngepostnya di majlis-majlis di cabang-cabang, perwakilan-perwakilan, ngepostnya di situ, keluarga kita sendiri. Kalau sama tabligh ngepostnya di masjid karena mungkin tidak bisa, tidak punya gedung-gedung seperti kita itu. Lah maka saudara-saudara kita yang jamaah tabligh atau khusus itu seperti itu, ya silahkan. Ya, kita tidak sepaham dengan yang begitu, kita tidak bisa mengikuti. Tapi tidak menyalahkan, itu tertib mereka. Seperti kita keluarkan di bulan Ramadan, nafar itu. Yang tidak sepaham dengan kita, ya silahkan, tidak usah sepaham. Tidak usah ikut, tapi tidak usah mencela. Nah, sehingga umat Islam itu yang penting jaga ukhuwahnya. Kiblatnya sama, kitab sucinya sama, nabinya sama. Sudah sama, perkara beda. Yang kecil-kecil masalah furu'iyah. Ya, tidak perlu dipermasalahkan. Yang memang berbeda, tidak sepaham, dah biar masing-masing dikerjakan menurut pahamnya sendiri-sendiri. Gak usah saling mengganggu. Adapun yang bisa sepaham, ya, sepaham-paham yang sama, mari bisa dikerjakan bersama-sama. Enak kan umat Islam itu? Maka umat Islam itu walaupun beda-beda, tetapi tidak harus bertengkaran, tidak harus bertengkar padu, gak perlu. Gak ada. Ya seperti kita. Maka umat Islam itu sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika itu udah aja dikhawatirkan. Ya, MTA apalagi dikatanya tidak suka dengan NKRI, rusak Bhinneka Tunggal Ika. MTA itu paling sadar negara kita itu negara Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi itu agamamu apa Kristen, agamamu apa Hindu, agamamu apa Katolik, agamamu Islam. Tidak bisa ketemu dalam satu agama, kita ketemu sama-sama bangsa Indonesia. Gitu loh, enggak usah padu. Masalah agama itu Quran ya sudah mengatakan kok lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Agamamu laksanakan menurut keyakinanmu, agamaku tak laksanakan menurut agamaku. Ya sudah, antara masalah agama kamu dan aku enggak usah campur. Tapi masalah kebangsaan, bangsa Indonesia ini satu. Kue Kristen Indonesia, saya Islam orang Indonesia. Kamu dan saya sama-sama satu bangsa. Harus menjaga keutuhan bangsa ini. Itu di MTA diajarkan begitu. Tidak boleh. Kue kafir orang itu. Lalu itu negaranya siapa? Jadi jangan, karena di orang Islam kamu orang Kristen tidak boleh di sini. Tidak, saya tidak setuju. Boleh tidak setuju, tapi negara ini ada aturannya. Ya, orang kok MTA tidak boleh hidup di sini loh. Iki negara Indonesia. Ya. Orang kok negaramu, negaramu ngendi? Negara saya Comal dan itu. MTA tidak boleh hidup di Comal. Comal Indonesia apa tuh? Ya Indonesia, tapi Indonesia Comal. Lah nek kuwi Indonesia, ya, MTA itu di badan peraturan negara Indonesia ini boleh tumbuh di mana saja. Yang penting Indonesia apa kuwi Comal apa Comel sing penting Indonesia. Nah, kita hidup boleh di situ. Jangan tak kamu orang Comal, orang MTA ndak boleh di sini. Lain itu apa? Lah nek model gitu apalagi ya yang kemarin dari Demak itu Kesbangpol Demak datang ke sini katanya tidak disepakati. Boleh MTA di Demak boleh, tapi tidak boleh mendatangkan guru dari luar Demak. Wah, nek model begitu kacau. Ya. Kowe wong Demak, ora entuk sekolah kejaba yo ning Demak wae. Nah, gini, ini UNS bedane. Kamu di Betelo, oh nang mana? Demak ndak boleh sekolah di sini. UNS itu Universitas 11 Maret Surakarta. Ya kuwi sing entuk wong Solo tok. Nah, model gitu kacau tuh. Muhammadiyah ya gitu. UMS ini Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi sing itu sekolah wong Surakarta tok. Ya hancur negeri ini kalau model begitu. Boleh kamu tidak setuju adanya MTA? Boleh. Gitu? Tapi kamu orang Indonesia? Iya. MTA orang Indonesia? Iya. Ada aturan negara ini. Negara membuat peraturan MTA boleh tumbuh di mana saja seluruh wilayah Indonesia. Kalau kamu merasa daerahmu itu masuk wilayah Indonesia, tidak boleh menolak MTA. Orang kok dasarnya saya tidak senang kok. Lah nek modele dasarnya senang dan tidak senang. Setiap tidak senang boleh nolak. Wah, negara ini hancur berkeping-keping. Hancur. Maka negara kesatuan Republik Indonesia harus disadari. Dan itu maka ini Bapak ya tadi yang jamaah tablek, yang kurus tadi pusatnya di Pakistan atau di India. Ya mereka kegiatannya semacam itu silahkan. Baik. Ajaran yang apa praktek yang mereka lakukan tuh jamaah tabligh itu baik datang ke rumah-rumah orang-orang yang tidak pernah datang jamaah ke masjid itu dipanggili di rumah-rumah itu datangi jak neng masjid sholat setelah sampai di masjid sholat nanti diberi ceramah diberi pengertian pentingnya orang hidup pentingnya sholat itu kan bagus sekali ya tidak ada yang berani dakwah ke rumah-rumah ngajak wong neng masjid itu dah enak wah ini paling neng mimbar kesempatan Jumat ngono ya. Apa sing krungu adzan ora nang masjid, bakar rumahmu. Gitu ta? Hadis Nabi begitu memang betul. Mula supaya orang gemar ke masjid, jamaah tabligh mengambil cara datangi ke rumah-rumah. Aja mbok obong omahe caan wae nang masjid, ayo salat ke masjid. Ora tayo obong omahe rasah diobong. Perkara hadisnya Nabi mengatakan yang mendengar adzan suara adzan tidak datang ke masjid rumahnya dibakar, ya biar begitu. Tapi jangan kamu bakari rumah ini. Ya, datangi aja. Karena dia tidak datang ke masjid karena tidak tahu kok manfaatnya apa. Lah, telah didatangi, ternyata dibawa ke masjid, diberi keterangan. Nah, paham. Itu baik juga. Maka yang tidak sepaham, jangan mengganggu. Ya, yang sepaham bisa dikerjakan bersama-sama, mari kita bekerja sama-sama. Bersama-sama bekerja. Itu indah Islam itu indah, tidak ada alasan untuk berputus asa, berkelahi, congkrah sesama muslim itu enggak ada. Adapun yang beda paham, lana amaluna walakum amalkum. Bagiku amalku, bagimu amalmu. Sudah kamu amalkan menurut gitu ya. 3 hari ya, 1 minggu, 40 hari, setahun, silakan. Saya tidak sepaham dengan itu, saya tidak ikut ya. Oh ya, gitu aja. Kami adakan kajian akad pagi ini, keluarnya yang bareng-bareng tiap Ramadan, kamu kalau tidak sepaham mau ikut silakan, tidak sepaham ya udah jangan mengganggu ya. Yalah kita enak lah. Wong nanti akhirnya itu sampai di hadapan Allah, innama tuwafauna ujurakum yaumal qiyamati faman zuzilani nar wa tilal jannata faqad faz. Semua nanti akan diberi balasan yang sempurna oleh Allah apa yang kita lakukan ini. Siapa yang balasan yang sempurna amalnya nanti bisa membawa dirinya ke surga, menjauhkan neraka, itu orang yang beruntung. Nah gitu loh. Jadi masalah tarekat seperti itu, Bapak, masalah guru tadi jamaah tabligh seperti itu, kita saling menghormati. Tidak usah mencela, tidak usah menyalahkan, kita saling menghormati. Dah. Apalagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dayu Martono, binaan dari Jalan Garuda Boyolali, Pak. Oh ya, Garuda ya. Nggih. Nggih. Yang mau saya tanyakan adalah, ini kan menjelang bulan Februari nih, Pak. Suami saya Januari itu, sik no. Ini bulan Februari ini suami saya mau punya hajatan nyewu, Pak. Oh ya. Yang mau saya tanyakan itu kan nyewu itu di Boyolali kan ngijeng ya Pak ya. Ya. Tapi terus terang karena saya itu sudah mengikuti kajian, sebenarnya saya tidak setuju dan saya matur pada suami untuk tidak mengadakan ngijeng. Tapi ternyata suami masih kukuh, Ustadz. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah, nanti kan itu yang punya hajat suami saya. Yang memasak otomatis kan saya. Terus, lalu bagaimana tentang nanti dengan persiapan-persiapan untuk suami saya yang ijeng, yang saya di rumah itu memasak dan mempersiapkan untuk memberi makannya yang kerja itu, Dok, Ustaz. Ya, ya. Begitu Ustaz, pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ibu tanyakan ini, yang punya kerja suami saya, yang membantu saya. Nah itu dah. Jaza. Kan sama wong, suami punya kerja, ibu yang membantu, kan sudah jelas. Nah sekarang yang ditanyakan apa? Itu bagaimana tentang kalau saya memberi makannya itu loh, kan saya yang memasak, nah, ya, saya memasak, yang mengirim, ya. Kalau tidak nanti suami saya marah. Nah, ya betul, makanya itu yang ditanyakan. Saya bingung ini Us, padahal saya sudah matur pada suami, ya. Kayaknya suami juga sudah mengerti, kadangkala mendengarkan tentang ceramah Ustaz, tapi kenyataannya dia masih kenceng untuk melakukan. Ya betul betul. Tapi tetap saya itu galau Us, bagaimana? Yeah. Ya. Karena kendalanya bagaimanapun dengan kerja itu kan yang masak istri, sementara yang di rumah keluarga besar itu yang ada cuma saya dengan suami. Ya maka saya tahu. Ya, saya sudah tahu tadi saya katakan kan, yang punya kerja suami, yang membantu ibu, itu yang ditanyakan apa? Hukumnya saya memasak itu gimana, Us? Ya. Apakah ya. Saya harus pergi dari rumah tidak memasak, atau saya tetap memasakkan untuk orang-orang yang bekerja itu? Ya. Terima kasih. Saya katakan kalau yang ditanyakan, bagaimana kalau tidak mau masak? Untuk membantu, gampangannya, bagaimana kalau tidak membantu suami? Kalau tidak membantu suami, kamu dimarahi. Kan cetot, Pak Wisan? Nah, maka, kalau menurut tuntunan Islam, bantu-membantu itu memang diperintahkan. Tetapi dalam hal baikan dan takwa, ta'awanu alal birri wa takwa. Tolong menolonglah kamu, bantu membantulah kamu dalam kebaikan dan takwa. Ayat kelanjutannya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong, bantu pembantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Sekarang masalah ngijing, Ngijing itu nek nurut tuntunan Islam itu dilarang. Orang mati dikijing itu dilarang. Sehingga kalau dilakukan wong itu larangan, dilakukan berarti menerjang larangan. Kalau menerjang larangan itu ganjaran apa dosa? Dosa. Nah, itu berarti bantu-membantu dalam melanggar larangan Allah itu tidak boleh. Tapi kalau tidak mau dimarah suami. Ya. Kalau mau disenengi suami, dimarah Allah. Bisa ini pilihan. Memang risikonya seperti itu. Ya tak? Itu baru suami. Nanti kalau ya suami sudah tak. Mungkin tetanggamu, mosok nyewu orang undang aku. Kan ngiwangi maca Quran apa-apa lah gitu tak. Nah, kalau tidak mengikuti itu tanggane lho iki wong ora umum. Bareng ngaji entekan nyewu bareng orang nganggo apa-apa ya ta, ora umum. Wae ora umum aja itu urip ning desa kene itu kan. Ah, desa mungkin Indonesia apa du. Nah, Indonesia aja entuk kudune ya ta. Nah, maka itu terserah Ibu. Saya tidak ngajani. Hanya menerangkan ayat Allah. Tidak boleh bantu-membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kalau ngijing orang mati itu dilarang oleh agama, berarti kalau dilakukan dosa. Kalau melakukan itu dosa, kamu membantu, berarti membantu berbuat dosa. Itu dilarang dalam Quran yang mengatakan itu. Dan nekat monggo. Dan ini tanyakan tentang agama, ya terangkan agama. Perkara terangkan agama, kamu mau ya silakan, tidak mau ya silakan. Itu urusannya dengan Allah. Hanya saya karena mengerti tentang agama, ditanya, saya jelaskan tentang agama. Nah, sekarang supaya ini jalan keluarnya, aku rambat tu wong ijing. Ini niatku membantu suami. Nah, gitu tak? Belok pirawene. Kalau mung manut belok-belokan gitu banyak kok ya. Monggo Ibu. Sudah jelas jawabnya jelas. Nurut agama, bantu membantu, tolong menolong hal baik dan takwa. Kalau bantu membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan dalam agama dilarang, itu Quran yang mengatakan begitu. Apalagi? Baik, mic nomor 29. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mari Ibu, dari mana? Dari Wonogiri Batuwarna Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mbah Surya dari Wonogiri Ustaz. Yeah. Saya mau menghaturkan matur nuwun. Terima kasih atas adanya Radio MTA Ustaz. Ya Ibu. Saya menyesal sekali ketemu Radio MTA kok sudah tua. Coba kalau masih muda dulu ya Ustaz. Saya kan lebih semangat, lebih giat saya mengaji. Ya sekarang saya ya semangat Ustaz ngaji saya tiap minggu. Hari Selasa di Batuwarna, cabang Batuwarna Ustaz. Iya Bu. Saya doakan Ustadz istiqomah, panjang umur. Amin. Baik ini doa. Ya. Doa baik kok ditertawakan itu gimana? Nah, doanya Ibu itu baik, kita amini. Semoga ya. Yang semua yang ngaji di sini juga istiqomah semua ya Ustadz. Saya mau nanya Ustadz. Yang pertama tadi sudah terjawab, yang kedua ialah saya itu kalau sholat sebelum subuh, sholat fajar itu pakai doa iftitah apa enggak Ustaz? Ya. Yang kedua, saya kan orang enggak punya Ustaz. Kalau ya. Hari raya itu didatangi ibu-ibu, ibu guru yang memberi fidyah dengan saya Ustaz. Nah saya itu mau memberi nasihat itu enggak berani karena dia guru. Gini Ustaz, kalau hari raya itu saya diberi fidyah dengan ibu-ibu itu. Nah saya itu sebetulnya tahu Kan bu, kalau tidak puasa bisa diganti hari lain ya Ustaz. Tapi ya, saya itu mau memberi ngomongan kata-kata begitu tuh gak berani. Jadi saya beranikan diri, berhubung saya itu dapat hidayah sampai ngaji sampai di sini, saya terpaksa nanya sama Ustaz. Matur nuwun atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu ini sangat menyesal ketemu radio MTA. Ya, saya juga sangat menyesal kenapa ketemu radio MTA kok menyesal. Nah, harusnya bersyukur gitu kan. Nah, menyesalnya karena sudah tua baru ketemu ibu, karena radio MTA itu memang adanya ibu sudah tua. Ketika ibu masih muda, radio MTA belum ada gitu loh. Memogulai kemana-mana tidak ketemu, wong belum ada. Sebentar lagi, mudah-mudahan nanti ada TV MTA. Jangan menyesal lagi kalau ketemu TV MTA. Sekarang kamu cari, tidak ada. Alhamdulillah kemarin dari Bu Wiwi ya, Klaten sudah dicairkan ini. Dana 100 juta, kemarin 75 juta, tampaknya kurang puas, nambah 100 juta. Alhamdulillah, gitu. Dan jadi amal baik. Kemudian adik-adiknya ikut-ikutan. Adiknya ikut juga, ya ikut memberikan dana untuk radio MTA. Ya, padahal dia bukan warga MTA, dia pendengar radio. Pendengar radio, adiknya itu konon kabarnya, itu pahamnya seperti yang demo-demo itu. Tapi biarlah yang demo, dia ternyata yang suka dengar radio MTA, malah ikut bantu. 5 juta, membantukan 5 juta. Yang hadir-hadir ini sudah berapa juta ini? Loh, yang hadir tahu isi kotaknya barang itu kotak TV. Harusnya diseni, maksudnya yang pendengar we. Sing benar weruh kotake malah rangi seni. Nah, insyaallah ibu, bapak ya. Mudah-mudahan ini. Jadi kalau ketemu radio MTA, sebentar lagi ketemu TV MTA, bersyukurlah. Masih diberi kesempatan walaupun sudah tua. Kalau merasa kemarin-kemarin belum memahami agama dengan serius, dengan adanya radio MTA, isiannya radio MTA itu hanya kajian, dan sekarang jadi mengerti. Maka seperti ibu tadi, tanya suaminya mau ngijing, bantu masak, boleh enggak? Itu kan karena dengar radio. Andai kata tidak dengarkan radio, tidak ikuti kajian ini, wis ora peduli, udah. Boleh sapi, boleh pedus, boleh apa, udah. Gandeng ditekoknya merasa galau. Kata ibu tadi loh, merasa galau. Kayak urung ngaji, aku ora tahu galau, jane. Bareng ngaji galau lah, mula. Ngaji MTA itu kadang marahin bikin resah. Ya, juga resah. Lo nek profesor dokter Zainal Arifin itu, ya, dia membuat perumpamaan, wong goreng lombok, goreng brambang, itu dosa apa rata? Dosa enggak? Ini kadang ganggu wong. Tapi goreng lombok, tanggamu do pahing. Ganggu orang itu. Ganggu orang dosa apa ora kuwi? Wong goreng brambang, goreng rombok. Gorenge ning omahmu dhewe, tapi tetanggane kuwi. Wong ngaji ya gitu katakanlah keterangan dokter Zainal lo ya. Wong ngaji ning nggon tabangmu dhewe, ngwe radio ya ning nggon pemancarmu dhewe. Radio kok kene munine kok semanggi ngono lho. Pas ragen ngono malah. Nah, ning sing krungu radio kadang kala do merasa terganggu. Lah kudune ya ben ora terganggu nek enek wong goreng lombok irungmu bumpetono. Nah ben ora krungu radio MTA nek radione MTA disetel dipancarke aja mutek-mutek radio gelombang 102,2. Gelombang liyane wae. Jadi kan gitu lah. Nah, maka itu, ibu ya, insya Allah, mudah-mudahan ibu sisa umur yang masih berapa tahun lagi saya enggak tahu. Mungkin ibu walaupun tampaknya sudah tua, mungkin usianya masih lebih panjang, lebih lama daripada yang muda-muda bisa kok itu. Terserah Allah kok. Ya, aduh. Ya alhamdulillah belum dipanggil oleh Allah bisa mengerti radio MTA, dengarkan kajian MTA, akhirnya bisa merubah perbuatan-perbuatan, apalagi ibadah yang kemarin-kemarin merasa kurang lurus, dengan mendengar radio MTA bisa diluruskan. Nah, mudah-mudahan kalau kemarin kurang lurus karena tidak tahu, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, itu kan, jadi tidak usah menyesal ibu, alhamdulillah, mudah-mudahan sisa umur digunakan untuk hal yang baik. Kemudian masalah fidyah, ya. Fidyah bagi ibu-ibu yang datang kepada ibu memberi fidyah tadi, ya, boleh memang kalau dia tidak puasanya karena harus membayar fidyah, ya, mungkin dia menyusui atau dia hamil, sehingga untuk puasa itu berat termasuk apa yutikunahu, maka dia mengeluarkan fidyah. Tapi dia diberikan kalau ibu merasa memang jadi orang fakir, berhak menerima, boleh diterima. Nah, kalau ibu-ibu tadi sebetulnya tidak puasanya karena datang bulan kok mengeluarkan fidyah, tidak boleh, harusnya gantinya puasa di hari lain. Nah, ibu tinggal menerima, kalau saya termasuk orang fakir, ya, menerima ya boleh. Tapi kalau saya merasa saya bukan fakir, didumi fidyah, katakan saja sama yang memberi bu, fidyah itu khusus miliknya orang miskin, orang fakir miskin. Saya tidak fakir miskin. Maka jangan kamu berikan saya, berikan yang lain. Gitu. Fidyah itu tidak boleh semua orang terima kok. Fidyatun ta'amum miskin. Beri makan orang yang miskin. Nah, saya makan tiap hari cukup kok, mau kasih makan. Nah itu lah. Ditolak. Tidak apa-apa ditolak. Berani harus menolak. Tapi kalau memang ibu merasa ya miskin, tidak punya, diberi fidyah ya boleh diterima. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Yo, masih apa? Tadi sholat fajar pakai iftitah apa tidak, Ustaz? Oh, pakai. Tadi sholat fajar ya pakai iftitah. Semua sholat apa saja sunnah wajib pakai iftitah. Yang tidak pakai iftitah itu sholat jenazah. Kalau jenazah-jenazah tidak pakai iftitah. Apalagi? Cukup, Ustaz. Tadi masih ada ibu? Ada ibu? Tadi? Menyambung nomor 30. Nggih, 30. Dari ibu. Iki matur kalih Ustaz. Menika wonten anak SMA ingkang sebagian menika mulai dari Ustaz. Medar sabdo ngantos sak yakeden. Menika kok omongan terus kalih rintangipun mboten saged dipun elekaken Ustaz. Oh, nggih. Mohon sekali Ustaz nasihatipun menika. Nggih, cah SMA to kuwi. Nggih. Ah, wis nek teko mulai ngeten mang geret metu mriku mawon. Iki ganggu iki ta SMA. Ah, ganggu ingkang pinggir-pinggir. Ah, leres ta? Ganggu nek dikandani ra kena digeret metu kono. Sakjane rasah nampa ngaji wong MTA sing kok kean omong. Wong SMA ngaji, cah sekolah kudune ngerti aturan, lha kok malah ganggu. Kandani dengan kasih sayang, nek ora kena dikandani digeret metu, kan gocek ning jaba kono. Hah? Jadi tani ya ibu, bagus ini ibu ini. Kandani wong tuwa ora kena kandhake ustaz sudah. Lah kandhake ustaz, ya gandeng kula mboten cedhak teng riku, kula sing cedhak sinten. Nek dikandani besok nek sik ngobor ora kena dikandani geret metu kabeh. Gen metu kono. Gen ngomong ning pasar ngono lho. Pasar Triwindu kono ngarep kono ning halaman Mangkunegaran kae lho dadi ngomong banter ora ganggu wong. Sebab orang kalau di tempat ngaji menjadikan hiruk pikuk pengajian itu sehingga terganggu, itu sifat munafik. Coba baca ayatnya. Penutup ini coba baca ayatnya. Orang munafik itu suka hiruk pikuk. Gaduh, hiruk pikuk itu hanya gaduh. Kalau di dalam pengajian suka bikin gaduh. Ya, supaya apa? Supaya tidak didengar. Quran itu tidak didengar dengan jelas, ya, supaya tidak dipahami dengan betul. Nah, itu sifat-sifat semacam itu, sifat munafik yang harus dijauhkan dari kita semua. Tidak boleh itu. Ya. Surat Fusilat, surat ke-41 ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani wal ghaufihi la'allakum taglibun. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Qur'an ini dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Ya, itulah. Jadi nenek wong ngaji diterangke ayat Qur'an harusnya mendengarkan buat tambah imannya. Ndak, ini ndak menjadikan gaduh. Hiruk pikuk itu gaduh maksudnya. Jadi kan hiruk pikuk biar Quran itu tidak bisa didengarkan secara utuh. Sehingga biar orang tidak paham tentang Quran dengan sebenarnya. Nah, kamu bisa mengalahkan, bisa mengacaukan akhirnya. Nah, itu. Maka anak-anak ini ya harus diperhatikan kalau datang ngaji di rumah ya nanti tak kandak ke Pak Kepala Sekolahmu loh ya. Kalau ngaji di sini bikin gaduh Pak Kepala Sekolah, misalnya enggak usah dibawa sini aja di kerangkeng ning kelas kono ben. Oke itu lah. Boleh ya ta. Apalagi wis dielingke. Lah besok nanu ngaji anak-anak SMA diwek dipisahke. Aja timurke cah SMA, SMA jangan dijadikan satu. Ya, gitu ya. Iya, cukup. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, saya cukupkan sekian sebelum saya akhiri. Ini ada titipan salam dari saudara kita yang dari jarak jauh. Ya, kirim salam. Satu dari Singapura, dari Korea, dari Sarawak, dari Aceh, Batam, Tanjung Pinang, Jambi, Lahat, Jakarta, Bogor, Kudus, Sanggau, Spandak, Sambas, Pontianak, Ketapang, Damandau, Palangkaraya, Tangkuh, Pulang Pisau, Sampit, Mangkalan Bun, Kutai Barat, Luwu, Luwu Timur, Lombok, dan Manokwari, Irian Jaya. Ya, ini kirim salam buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya kembali kepada saudara-saudara kita yang ngaji dari jarak jauh ini. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Berikutnya penyerahan jimat dan permohonan doa Ustaz. Yang pertama, ini rajah untuk keselamatan bernama Rajah Tenung Kiai Kopla dari Jombang. Oh, jenenge Kiai Kopla. Lah kok nggo keselamatan tuh gimana? Nah ini akidah yang gelap seperti itu. Ya. Mengko sing ngingu kuwi malah kopla kowe. Ya, ini keris. Berikutnya satu keris dan satu tombak dari warga Tirtomoyo. Warisan dari orang tua. Sudah? Cukup besar dari kami. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian. Saya rasa pengajian akad siang hari ini kita akhiri, kita cukupkan. Mari kita akhiri. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki.